Allahu akbar, Allahu akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada orang lain karena memang saya menginginkan yang membuka peresmian pembangunan ini keluarga besar semua. Dan memang pesantren ini milik kita semua. Iqra bismi rabbika الذي خلق خلق الإنسان من علق. Izinkan kami ingin berbakti untuk negeri, maka kami siapkan dari mulai kadernya di TK, Pak Ibu. Dari mulai TK sudah kami siapkan kader-kader kuat untuk bangsa ke depan. Keluarannya hanya dua, kalau bukan ulama intelektual, intelektual ulama. Jadi kita bikin dari TK, dari SD, itu ada di Bekasi. Kemudian nanti tingkat SMP dan SMA-nya ada di sini. Nah di sini itu, dari mulai TK, SD, SMA, mohon izin. Muridnya gak banyak, Pak. Di sini yang akan sekolah hanya 40 orang saja. Yang dipilih se-Indonesia. Kami akan didik betul, saya akan banyak mewakafkan waktu saya untuk di sini. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai aset kita bersama, niat kita untuk ibadah, dan terdekatnya jadikan sebagai kontribusi kita untuk mencintai negeri ini. Anak-anak yang lulus dari sini, saya sudah siapkan jalurnya sekarang, beasiswa S1 sampai S3. Jadi betul-betul pakar di bidangnya. Oleh karena itu, kita doakan hari ini akan memulai peresmian Mahat Rapi Akhyar. Saya meyakini sistem pendidikan yang seperti ini akan ikut mendorong akhlak bangsa yang memang hari-hari ini mengkhawatirkan kita semua. Selamat Ustaz, mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa melahirkan anak-anak bangsa yang hebat, hebat di dunia, hebat juga di akhirat. Nah, oleh karena itu, saya kira memang perlu manusia-manusia sumber daya yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi madahal mutafaqqihina fid din waja'alahum min afdalil mu'minina faqala wama kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ والصلاة والسلام على رسول الله نبينا الكريم سيدنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وهو القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku jemaah sekalian baik yang berada di lingkungan Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 Bekasi ini, pun demikian yang terhubung dengan saluran di YouTube Adi Hidayat Official, kita mengawali pertemuan kita di malam hari ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk beriman dan membuktikan keimanan kita dengan beribadah. Ibadah pertama yang dilekatkan oleh Allah dengan kalimat iman yaitu salat. Sehingga salat pun disebut dalam Al-Qur'an dengan nama iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena itulah amalan pertama dalam Al-Qur'an yang dilekatkan dengan iman adalah salat. Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Karena itulah orang-orang yang telah menunaikan salat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah mengaitkan, menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menegaskan kebenaran imannya. Karena itu panggilan salat itu disebut oleh Al-Qur'an sebagai parameter tingkat keimanan seseorang. Isyaratnya ditemukan di Qur'an surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini dibuka menggunakan kata innama. Innama itu dalam gramatikal ilmu nahu disebut dengan adatul hasri, huruf yang membatasi informasi. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, maka informasi yang disampaikan terbatas hukumnya di situ saja, tidak keluar dari situ. Misal kita beri contoh untuk memudahkan gambaran. Zakat itu dikeluarkan kepada berapa golongan? 8 golongan. Boleh tidak dikeluarkan di luar golongan itu? Tidak boleh. Tahu dari mana? Harus 8 golongan itu. Tidak boleh di luar 8 golongan. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Karena itu diartikan innamas sadaqatu, semua zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Ayat tentang parameter keimanan yang dikaitkan dengan salat dibuka dengan innama. Innamal mu'minuna. Ciri insan beriman sejati itu ciri dasarnya sebagai berikut kata Allah. Jadi kalau ciri ini tidak ditemukan atau tidak muncul dalam diri kita, maka kita patut mengoreksi diri. Karena ini ukuran dasar keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ukuran pokoknya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi di hatinya. Ada getaran dalam jiwanya. Dan getaran itu hanya dimiliki oleh insan beriman. Jadi kalau tidak ada imannya, getaran itu gak akan muncul. Dan getarannya beda dengan getaran saat Anda di jalan ketemu polisi melanggar lalu lintas. Kan ada getaran juga tuh. Tidak sama. Saat ketemu yang dicintai ada getaran juga ya. Nah, getaran iman beda dengan getaran itu. Lain. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Maka 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu dalam sehari. Jadi muncul subuh yang membelah malam menandakan pagi akan muncul. Itu waktu pertama. Lalu nanti pertengahan siang nampak jelas terlihat terangnya, zuhur namanya. Masuk kemudian ke sore, masuk ke maghrib mau hilang. Kemudian hilang sama sekali, muncul malam. Ini 5 kali terjadi pergantian waktu dalam sehari, disebutkanlah nama Allah untuk mengonfirmasi ada iman enggak dalam kalbu kita. Maka itulah kemudian yang diperdengarkan kepada kita suaranya, karena suara kan harus terdengar. Ya kan? Kalau diperdengarkan, alat dengarnya disebut dengan apa? Alat dengar itu apa namanya? Telinga. Dalam bahasa Arab, telinga itu disebut dengan udhun. Jama' dari kata udhun adalah adhan. Gak pakai O. Oh gitu ya. Nah, selama ini baru tahu ya. Jadi adhan itu kenapa disebut dengan adhan? Punya dua makna. Kenapa disebut dengan adhan? Karena pada saat itu dikumandangkan, Allah memperdengarkan kalimat itu pada setiap hamba yang masih memiliki pendengaran. Untuk mengonfirmasi itu semua menjadi panggilan kepada hatinya, sehingga ada konfirmasi di jiwanya. Karena itu ada yang menyebut adzan dengan panggilan. Dan itu bukan sekedar panggilan sholat, karena enggak mungkin orang sholat kalau enggak ada konfirmasi iman. Itu yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mungkin yuqimuna shalah kalau enggak ada iman. Karena itulah ketika diperdengarkan Allahu Akbar, ada rasa yang berbeda kan di hati kita. Ya, sudah azan, gitu kan? Ya, walaupun tidak ada orang, hati kita akan membisikkan sudah azan. Jelas sampai di sini? Dan itu satu hal yang sangat mahal, karena Nabi menyampaikan jauh-jauh hari Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada orang yang yusbihu mu'minan, subuhnya bisa beriman, wa yumsi kafira, solehnya bisa hilang imannya. Karena itu alhamdulillah, kita bangun dalam keadaan beriman. Sekarang maghrib pun dalam keadaan beriman, dan pembuktian iman kita telah dibuktikan lewat penunaian sholat sebagai konfirmasi pertama keimanan kita kepada Allah. Orang yang telah berhasil menunaikan sholat nanti punya hubungan terkoneksi ingat kepada Allah. Itu yang dimaksudkan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَذْكُرُ اللَّهَ, maka cepatlah terkoneksi kepada Allah. Cepat nyambung, ingat Allah. Karena itu kalau belum ingat, kita dorong dengan amalan tambahan zikir pasca sholat. Ya? Ada istighfar. Kenapa istighfar? Kita mohon ampun kepada Allah kalau takut saat sholat tadi gak sepenuhnya terkoneksi. Lisannya Allahu Akbar, tapi di fikirannya motorhu akbar. Sendalhu akbar di luar tuh. Ya? Narok mobil tuh bingung kepikiran. Muncul semua itu. Ya, itu yang kemudian kita istighfari, tambah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu melatih kita supaya tersambung, sehingga pulang dari sholat, dalam keadaan berdiri, keluar masjid, jalan sampai duduk di tempat kerja, di rumah, terkoneksi dengan Allah. Fadhkurullaha qiyama, bangkit, ingat Allah. Makanya bangkit dari sholat, keluar dari masjid, kalau ingat Allah itu enggak akan tertukar sendal. Nanti kita lihat tuh pulang dari sini kan. Gak akan tertukar sendal, karena mustahil orang ingat Allah itu sendalnya tertukar. Karena dia tahu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, penting dicatat bahwa tidak semua orang yang menunaikan sholat bisa mendapatkan karunia itu kalau tidak serius dalam sholatnya. Itulah yang menjadikan kita dibimbing oleh Nabi untuk berdoa minta. Setidaknya amalan kita yang sedikit itu bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan dan memberikan keberkahan kepada apa yang telah kita lakukan. Kedua, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa kita mulai kajian di malam Jumat kita. Orang-orang yang berkehidupan sampai dengan detik ini, dimanapun dia berada, namun belum beriman, diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hati dan lisan mereka agar mampu bersyahadat sebelum mereka wafat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga para pelaku maksiat yang berkehidupan sampai dengan detik ini diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk bertobat dan menjadikan sisa hidupnya untuk beramal saleh, sehingga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita di Al-Baqarah ayat 25 sekarang, ini menjadi spesial karena malam ini Al-Quran Sunnah Solution melakukan roadshow. Kita ada di Masjid Baitur Rahman, Kemang Pratama 3. Kita ucapkan terima kasih pada teman-teman DKM, yayasan, dan juga masyarakat di sekitaran komplek ini yang telah memudahkan malam ini kajian berlangsung. Kita doakan mudah-mudahan komplek ini berkah, kehidupannya rukun, dan juga diberikan jariah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan hanya ta'lim yang redshow, saya juga melihat wajah-wajah baru ini, dan saya diinfokan ini orang jauh ini, ada 35 orang berasal dari goa. Di malam hari ini mereka keluar dari goa. untuk mengaji. Ya, jadi bukan hanya si buta dari gua hantu, itu tidak ada ya, fiksi. Ini betul-betul dari gua. Gua itu dekat Makassar, ya, Sulawesi. Bupatinya itu kawan kita juga. Itu masih muda, setahun di bawah saya usianya. Namanya Pak Adnan. Di sini pun Adnan juga ada itu, muda juga. Jadi Adnan di sana diutus ke Adnan di sini itu ya. Di gua ini ada 35 orang. Mudah-mudahan diberikan kelancaran insya Allah dalam beraktivitas. Ini akan berada di Bekasi di program Quantum Akhyar Institute selama 60 hari. Ya, teman-teman ini akan menghafal Quran selama 30 hari, kemudian belajar fikih imam, khatib dan dakwah. Jadi pulang-pulang mudah-mudahan sudah membawa Quran 30 juz, bukan mushaf ya, maksudnya hafal Pak. Ya, kemudian dengan fikih yang tadi dimaksudkan. Saya minta, kenapa saya sebutkan di awal? Ya, baik. Kenapa saya sebutkan di awal? Saya ingin berikan motivasi. Kalau ini saja yang jauh terbang, ini baru mendarat di bandara ini. Baru mendarat, pakai bis, transit langsung ke sini. Jadi kalau yang jauh saja ingin memakmurkan masjid, maka yang dekat seharusnya lebih menata diri karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Hari ini bonus. Tapi kalau ke sini lagi aturan berlaku kembali ya. Saya tahu wajah-wajah ini, saya hafal ini. Tahu ini itu, paham saya. Ya, wajah antum tuh udah tercatat ini kepala saya. Jadi kita setiap malam Jumat kan passwordnya itu sebetulnya hafalan ayat yang akan kita bahas ya. Masih sepakat kan itu? Baik. Jadi malam ini kita bikin komitmen baru, dimanapun ada kajian Aqsa malam Jumat, maka hukum tetap berlaku, gitu ya. Baik. Jadi insyaallah pekan depan kalaupun di sini lagi, nanti akan ada seperti biasa musyrif-musyrif di depan yang bisa hadir ke sini, di dalam boleh setelah menyetorkan hafalan ayatnya. Saya kasih bocoran dari sekarang, insyaallah pekan depan pun masih ayat 25. Al-Baqarah, ya. Masih ayat 25 karena ini enggak akan tuntas malam ini. Insyaallah ya. Baik, jadi masih ada waktu 2 pekan dihafalkan. Cuman setorannya 1 sampai 25. Ayo kita mulai. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا ذي singkatnya begini, ujung lidah gigit sedikit aja, ذي وبشر الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ wa hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan di malam ini akan melanjutkan kajian Al-Quran Sunnah Solution. Sebelumnya telah kita uraikan ayat 1-24 surah Al-Baqarah dan pendahuluannya kajian lengkap dan mendetail tentang Al-Fatihah. Bagi yang baru bergabung, setelah ini silakan disimak kembali kajian sebelumnya sehingga ada konektivitas pada pemahaman di malam hari ini. Sebelum ke ayat 25, secara singkat saja kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh hamba-Nya dalam konteks pergaulan sosial kita dan ditinjau dari keyakinan terhadap Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan akan terdapat 4 golongan manusia. Jadi dimanapun kita bergaul, baik itu di tempat kita bekerja, di tempat kita berdomisili bertetangga, di tempat kita bahkan bergaul di rumah tangga dan tempat-tempat lainnya, bahkan sekarang di dunia maya, akan ditemukan 4 golongan utama manusia. 1, golongan yang dipuji dan dijamin oleh Allah, hidupnya akan senantiasa dekat dengan petunjuk Allah dan diberikan kebahagiaan abadi, baik di dunia, di alam kubur saat wafatnya, sampai kembali ketika ia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga dengan kualitas terbaik. Golongan pertama ini diisyaratkan di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima di surah Al-Baqarah, disebut golongan takwa. Kita sudah bahas bagaimana menjadi golongan yang pertama ini, silakan dirujuk kepada kajian sebelumnya. Yang kedua, dalam berkehidupan kita juga akan temukan orang-orang yang notabene terlihat langsung menampilkan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengingkari kandungan Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan, bahkan menolak Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua ini diisyaratkan pada ayat ke-6 dan ke-7. Dimanapun kita berkehidupan, akan kita temukan orang-orang yang belum atau bahkan tidak beriman, yang diantaranya ada bahkan yang menyoal Al-Quran. Yang ketiga, masih di ayat 6 dan 7, seperti pernah saya sampaikan, ada orang yang mengaku Muslim, orang Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang Islami, tapi lebih mendekati orang-orang yang belum beriman tadi, atau disebut dengan orang-orang kafir. Jadi dia mengaku Muslim, tapi perilakunya mirip atau menyerupai dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir tidak sholat, maka ini pun tidak sholat. Kalau orang kafir tidak zakat, maka ini pun tidak zakat. Karena Al-Quran sudah mengisyaratkan, maka pasti akan ditemukan orang yang mengaku Muslim, tapi tidak sholat. Orang yang mengaku Muslim tidak mau zakat. Orang yang mengaku Muslim tidak puasa. Itu nanti masuk dalam golongan yang ketiga, isyarat ayatnya masih di 6 dan ke-7. Saya sudah jelaskan ini secara terperinci, silahkan dicek di kajian sebelumnya. Golongan yang keempat, ini golongan yang sangat berbahaya. Karena kalau iman dan kufur, sifatnya hitam dan putih, kita bisa bedakan secara langsung. Yang ini bercampur, karena di lisannya mengatakan beriman, tapi di hatinya berpenyakit. Berbeda dengan golongan yang ketiga, dia salah, tidak sholat. Tapi dia tidak menyoal agamanya. Dia tidak menyoal syariat. Dia tidak mengecilkan orang-orang yang telah beriman. Yang keempat ini, mengaku beriman, tapi karena hatinya berpenyakit, penyakit itu justru membahayakan terhadap agamanya. Karena saat yang bersamaan dia mengaku beriman, tapi dia mempersoalkan imannya sendiri. Dia mengaku Muslim, tapi dia menyoal syariat-syariat dalam Islam. Dia mengecilkan, merendahkan, bahkan melecehkan saudara-saudaranya semuslim. Kalau Al-Quran memberikan gambaran, pasti akan terjadi. Itu nanti isyaratnya ada di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Dan saya telah uraikan itu semua, termasuk tanda-tandanya. Kemudian di ayat ke-21, Allah menginginkan dengan bahasa yang sangat tegas dan mendalam bahwa semua hamba Allah ini diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik. Masuk pada golongan yang pertama. Jadi golongan pertama pertahankan konsisten sampai wafat. Golongan kedua sampai dengan keempat dibimbing oleh Allah supaya menjadi golongan yang pertama. Diberikan bimbingannya, diberikan petunjuknya, diberikan arahnya supaya mereka semua menjadi seperti golongan yang pertama. Karena itu ayat 21 ditutup dengan kalimat di ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kalian mengikuti petunjuk ini termasuk golongan takwa seperti golongan yang pertama. Maka diberi jalan untuk beribadah kepada Allah, dipanggil semuanya. Karena itu panggilannya tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi panggilannya mengatakan ya ayyuhan nasu. Ingat, kalau ya ayyuhalladzina amanu maka itu hanya bagi insan beriman saja. Secara umum demikian. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menginginkan hei semua manusia tanpa kecuali. Saya pernah detilkan dari hurufiyahnya. Dipanggil tanpa kecuali. Kan ya itu disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Itu di ilmu nahwu disebut dengan harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Jadi kalau kita ngaji ilmu nahu, huruf nida itu ada 14. Nanti ada A, ada Aya, ada Ya, ada Wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran, itu panggilannya dari 14 itu cuma satu yang digunakan, yaitu Ya. Kenapa? Karena ternyata Ya ini paling fleksibel. Dia bisa digunakan memanggil yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi kalau antum sedang pusing di Mekah, ya, pengen cari jalan pulang gak ketemu, antum bilang, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang tengah, yang jauh itu. Ya. Kenapa? Karena ya itu manggil semua. Nah ini isyaratnya dalam sekali. Ya, kan? Panggil, hei semua. Baik yang merasa dekat denganku, golongan satu. Yang menengah, muslim tapi bermasalah. Atau bahkan yang jauh dariku yang belum beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid menegaskan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Jadi kalau kita ngaji di balaghah kemudian kita kembalikan ke ayat, ayatnya berbunyi begini. Hei ayyuhan nasu, semua tanpa kecuali yang dekat, menengah, dan jauh. Aku tegaskan ya, aku ingatkan. Kepada siapa? An-nasu disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Manusia disebut dengan 5 nama, tapi di sini disebutkannya an-nas. Dia bisa disebut dengan bashar. Ingat, bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada yang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Qur'an. Ada yang kadang disebut dengan insan. Hal ata'al insan. Ada surah Al-Insan surah ke-76. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang kadang disebut dengan Bani Adam. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31 disebutkan 7 kali dalam Al-Qur'an. Tapi di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhal bashar, ya ayyuhal ins, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bani Adam, tidak. Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Kenapa disebut nas? Nas itu kalau disebutkan sudah mencakup seluruh manusia dengan interaksi sosialnya dimanapun dia berada. Jadi Quran itu setiap kalimat, setiap diksinya itu tajam dan terukur, tinggi presisinya. Jadi kalau bukan firman Allah, mustahil itu ada kalimat begitu. Setiap tempat, setiap ayatnya itu punya makna yang spesifik dan dalam sekali. Jadi Allah mengatakan, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan dimanapun kalian berada, kalian merasa dekat, menengah, atau jauh dariku, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahnya dari belakang dulu. Aku menginginkan kalian tuh jadi baik semua. Aku ingin kalian mendekat kepadaku. Aku ingin kalian bahagia. Aku ingin kalian mendapatkan petunjukku. Jalan menuju situ, mendekatlah kepadaku. Caranya bagaimana? Tingkatkan ibadah. Ibadah itu membangun kedekatan dengan Allah. Kenapa ya Allah? Aku yang telah menciptakanmu. Aku yang paling tahu tentang engkau. Aku tahu hidupmu. Ya kan? Logikanya kata Allah begitu, itu dibalas dengan logika. Kan aku yang menciptakan engkau. Engkau tahu aku penciptamu, ya kan? Aku yang tahu jalan hidupmu, aku tahu hidup dan matimu. Aku tahu mana yang baik untukmu, mana yang tidak baik untukmu. Dekati aku, amalkan petunjukku supaya engkau masuk dalam golongan yang pertama. Lalu apalagi ya Allah? Maka muncullah ayat ke-22 untuk menegaskan. Ini aku siapkan untukmu. Engkau berkehidupan di bumi kan? Aku jadikan bumi Yaman untukmu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Aku jadikan langit sebagai naungan. Aku berikan berbagai tempat untuk berkehidupan. Diberikan kenyamanan. Tujuannya apa? Supaya kita kenal Allah. Kayaknya antum nih kalau rumahnya bagus, kendaraan bagus, mewah, hidup nyaman, belum kenal Allah, ada yang gak tepat itu. Karena diberikan semua itu supaya kenal Allah. Itu maksudnya. Kedudukan tinggi, sampai pangkat tertinggi belum kenal Allah, ada yang perlu dikoreksi. Ilmu tinggi, setinggi tingginya ilmu, tapi gak kenal Allah, gak punya nilai di hadapan Allah. Karena puncaknya itu, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Jadi kita itu kalau merasa hidup nyaman itu tuh supaya kenal Allah. Jadi malu kalau ada orang hidupnya dinilai terbatas, bahkan manusia menyebutnya dengan miskin, tapi dia sangat kenal Allah. Tahajud dia bisa bangun, puasa dia bisa lakukan, ngaji bukan hanya khatam dia bisa hafal. Dan yang paling menarik, dia masih bisa berbagi. Jadi kalau diberikan dengan segala kenyamanan dunia belum mampu mengenalkan kita kepada Allah, ada sesuatu yang harus dievaluasi sebelum maut datang menjemputnya. Nah seharusnya sampai di titik ini, sudah mulai ada sentuhan kepada jiwa. Tapi selalu ada saja orang yang berusaha untuk bisa menyangkal itu semua. Karena itu ditantang langsung di ayat ke-23 dan diancam di ayat ke-24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin mim mithli. Kata Allah, kalau kalian masih ragu dengan apa yang aku terangkan dalam Al-Qur'an, bahkan menganggap Qur'an itu produk manusia, produk budaya. Kita pernah bahas ini di pertemuan yang lalu dengan menurunkan ayat-ayatnya. Maka kalau begitu buat seperti Quran. Jangan sampai menuduh sesuatu tanpa bukti, jangan sampai menyoal tanpa argumentasi. Tapi kalau belum mampu dan tidak akan pernah mampu, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kata Allah segera taubat. Jangan bawa kebiasaan itu sampai wafat. Tajam sekali kalimatnya. Jangan bawa kebiasaan itu sampai wafat. Kalau itu terjadi, fattaqun narallati waquduhan nasu wal jarah uiddat lil kafirin. Nanti semua yang memalingkan kamu dari Allah, kata Allah, aku akan tenggelamkan dengan kamu sekalian di dasar neraka. Jadi kalau ada yang dipertuhankan dari bebatuan, dengan yang dianggap Tuhan itu dimasukkan sekalian. Jadi kalau ada dari pekerjaan, dari harta benda, dari kendaraan yang memalingkan kita dari yang memalingkan seseorang dari Allah, dia pilih enggak sholat, dia pilih misalnya pergi dengan kendaraannya, dia pilih enggak sholat, dia pergi pilih dengan sepedanya. Dia tidak mau zakat, dia pilih gunakan untuk foya-foya. Itu dengan semua uangnya, dengan semua barangnya, dimasukkan ke dalam neraka dan disebutkan, silahkan. Jadikan itu sebagai syafaat untuk dirimu, untuk melarikan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, telah selesai semua itu, maka muncullah ayat ke-25 untuk membuka bab pembahasan yang baru bagi orang-orang yang tersentuh hatinya. Kan sampai sini kita bertanya, ya Allah kami ingin taubat. Ya Allah kami ingin kembali ikuti petunjukmu. Ya Allah kami ingin balik sehingga mendapatkan kesenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ingat Quran konsepnya begitu ya. Halo? Kenapa ini pada diam semua? Mau isya atau bagaimana? Ya? Sudah masuk isya? Saya tanya dulu sebelum kita masuk adzan isya. Pilih mana? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat? Udah, saya udah tahu jawabannya. Kaya dunia, kaya. Nah, jadi ngejar akhirat itu tidak menjadikan dunianya fakir. Makanya doa yang paling viral itu, Rabbana atina fid dunya fil akhirati waqina. Persoalannya, bagaimana menerjemahkan itu dalam konteks kehidupan kita? Hafal doanya, tapi doa itu tidak akan cukup mengantarkan kita meraih kedua kemuliaan itu kalau tidak kita lakukan dalam kehidupan. Jelas? Belum. Kita harus pelajari dulu ayatnya. Disinilah muncul ayat ke-25 untuk menerangkan itu kepada kita semua. Kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini kita juga disertai oleh guru kita juga, cuma tawadhu ini di belakang dengan putra beliau, ada Ustaz Omar Mita menyertai kita. Dan nanti sebentar lagi juga ada Sheikh dari Al-Azhar Kairo ya, bukan Al-Azhar depan, dari Kairo, dari Al-Azhar, langsung datang dari Mesir, baru mendarat 2 hari lalu. Beliau termasuk pimpinan da'i senior untuk para da'i yang ditugaskan di Indonesia, namanya Sheikh Dr. Ali, dan akan juga membersamai atase keagamaan juga nanti akan datang dari kedutaan Mesir. Mudah-mudahan ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita dapati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba lanjutkan. Cuma memang ada yang spesial karena kitab saya berganti minuman sekarang. Baik. Kita tuliskan dulu ya. Kita coba tampilkan. Masuk ke ayat ke-25. Mari kita mulai. Perhatikan baik-baik. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada setiap hambanya agar seluruh hamba Allah yang berkehidupan menjalani kehidupan di dunia ini dengan bahagia, dengan tenang, dengan senang. Bapak dan ibu mesti ingat ya, ini konsep dasar berkehidupan di dunia. Sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan. Jadi konsep kehidupan dunia itu walaupun diisi dengan ibadah, tapi konsep dasarnya adalah kehidupan yang menenangkan dan menyenangkan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Kita sekarang baru masuk 25. Insyaallah 13 ayat lagi kita masuk ke situ. Jadi saat Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam diturunkan untuk memulai misi kehidupan di bumi, kalimatnya itu dibuka dengan dasar jaminan Allah tentang bagaimana nuansa kehidupan di bumi itu bisa dijalani dan dirasakan bila ditempuh dengan cara yang benar. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kami firmankan kata Allah dengan keagunganku, Adam dan istrimu turun. Misi kalian sekarang dimulai di bumi. Bersamaan dengan turunnya itu, aku sertakan petunjuk berkehidupan. Jadi turunnya manusia berkehidupan itu disertai dengan kurikulum hidup, bukan mandiri. Dan itu nanti setiap generasi akan ada kurikulumnya. Dan ditugaskan nanti seorang rasul untuk membimbing manusia mengikuti kurikulum hidup itu. Jadi sejak Nabi Adam turun, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, bersamaan dengan kalian turun itu, aku sertakan petunjuk berkehidupan. Aku berikan kurikulum hidup. Faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti kurikulum kehidupan ini, maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di setiap etapa kehidupan yang ia lalui, aku akan berikan pendampingan berupa la khaufun, tidak ada kegelisahan. Tidak gelisah itu artinya tenang. Walahum yahzanun, dan tidak diliputi kesedihan. Tidak diratapi kesedihan. Tidak sedih itu artinya apa? Senang. Jadi konsep dasar hidup di dunia itu adalah tenang dan senang. Jadi ketika Anda di sini, senang. Ketika Anda di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana, nah, itu bukan cuma hatinya, pikirannya, fisiknya, segalanya. Cuman syaratnya satu, ikuti petunjuk hidupnya. Anda di kantor kan ada aturan, ya kan? Ikut aturan, bagus kan? Nilainya bagus, fasilitas bagus, gajinya naik, segalanya diberikan. Anda ikut aturan Allah, apa yang Allah tidak punya? Dan ini Allah langsung menjamin. Sepanjang mengikuti petunjuknya. Karena itu semua petunjuk dan kurikulum hidup yang Allah berikan kepada para nabi untuk dibimbing dan dijelaskan, itu nama pokoknya sama, hudan. Saya pernah terangkan kan dulu ya, zaman Nabi Adam disebut hudan. Zaman Nabi Musa, lompat dikit lah biar cepat, disebutnya hudan juga. Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Taurat itu fungsinya menjadi hudan, kurikulum hidup. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Wa atayna Musal kitaba. Dan dengan keagunganku diberikan kepada Musa alaihissalam kitab namanya Taurat. Waja'alnahu huda libani Israel. Dan di dalam Taurat itu ada kurikulum kehidupan. Untuk siapa? Umat di masa itu. Generasinya Nabi Musa. Apa nama umatnya? Bani Israel. Nanti zaman Nabi Isa ada Injil. Injil itu isinya apa? Hudan. Fihi hudan. Kata Allah di surah Al-Ma'idah. Di dalam Injil itu juga ada hudan. Cuma nama setiap nabinya dibedakan kitabnya untuk menunjukkan kekhususan di setiap generasinya. Karena setiap generasi itu karakteristiknya beda-beda. Zaman Nabi Musa karakternya enggak sama dengan zaman Nabi Isa. Keadaannya tidak serupa. Karena itu diberikan kurikulum sesuai dengan keadaan hidupnya. Sesuai dengan karakter umatnya. Yang terakhir, Nabi terakhir, untuk generasi terakhir sampai kehidupan manusia, kitabnya pun disebut Hudan. Namanya dibedakan untuk menunjukkan perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya yang menunjuk pada perbedaan generasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kitab namanya apa? Al-Qur'an. Itu secara pokok fungsinya disebut dengan hudan. Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Nah, karena itu akan keluarkan di antara hudan itu apa yang membuat kita bisa bahagia, tenteram dan nyaman sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 25. Mohon izin saya lambatkan uraiannya. Yang kedua, saya ingatkan ngaji dengan kami mesti agak sabar. Karena kita mengurai sedikit agak detil setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua ayat 25. Di mushaf standar paling kanan sebelah atas ya, untuk menyamakan. Kita tuliskan dulu sebagiannya dulu sedikit, setelah itu kita i'rab dulu ya, untuk menemukan kedalaman makna setiap huruf Al-Quran serta posisinya yang merangkai setiap katanya. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات saya agak percepat sedikit أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار sampai sini dulu. Baik-baik, kita sekarang bahas dulu setiap huruf yang merangkai ayat ini. Ilmu yang membahas tentang posisi setiap huruf dan maknanya dalam rangkaian satu kalimat bahasa Arab, termasuk Al-Quran, namanya ilmu i'rab. Apa namanya? I'rab. Tulisannya begini. Ibu kelihatan bu di sini? Ya, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan ya, udah cuma dikemang nih, memang luar biasa jamaah kita itu. Al-I'rab, ya. Ya itu ya, i'rab. Asalnya dari kata Arab ya, untuk menghilangkan segala kesulitan, keasingan, diterangkan maknanya supaya paham. Yuk kita mulai dari satu-satu setiap hurufnya. Wa di sini apa? Catat dulu referensi kitabnya. Jadi kalau nanti ngaji yang bisa bahasa Arab mau tahu referensinya nanti bisa mendapatkan kitabnya. Nanti lain waktu kalau saya kesini lagi saya tunjukkan nih maksud kitabnya. Kitab pertama aja yang paling lengkap satu aja ya. Mughnil Labib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karangan Ibnu Hisham. Karangan Ibnu Hisham. Jadi Mughnil Labib an Kutubil A'arib ini itu menerangkan setiap makna huruf dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Misal, A itu ada berapa makna? Alif ada berapa makna? Apakah untuk memanjangkan kalimat? Apakah untuk istifham? Apakah untuk nida? Ada berapa makna? Ba, kita kan taunya ba saja kan? Ba itu ada berapa makna? Ada 14. Apa saja 14 itu? Jadi kalau kita tahu ini, ngaji, pertama baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ maksudnya apa? Apakah musahabah? Apakah ilsaq? Apakah sababiyah? Apakah ghayah? 14 makna. Nah ini kitabnya. Dua jilid. Jilidnya kurang lebih 300 sampai 400 halaman. Kalau mau langsung ke ngaji i'rabnya, ada namanya i'rabul Quran karya Ad-Darwishi. Ya, i'rab al-Quran. Lengkap warna hijau jilidnya. Karya Syekh Ad-Darwishi. Ini cukup lengkap ya. Sekarang kita masuk wau di sini. Wau itu banyak. Ada wau yang namanya wau ataf. Menyambungkan informasi dengan yang sebelumnya. Ya, menyambungkan informasi dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada misalnya kalimat disampaikan, tiba-tiba setelah itu ada wau, maka akan diterangkan setelah wau masih nyambung dengan sebelumnya. Nah, itu disebut dengan wau apa? Paf. Di sini saya agak cepat, waktunya terbatas. Ini wau-nya disebut dengan wau istinaf. Ya, wawul istinaf. Al-istinaf. Saya pernah terangkan saat kita mengi'rab ayat 24 ya, pertemuan lalu. Wau istinaf itu adalah huruf yang dimunculkan untuk menunjukkan satu informasi baru yang tidak sama dengan informasi sebelumnya, tapi terkadang memberikan keterkaitan secara tidak langsung. Ulangi. Wau yang menunjukkan satu informasi baru yang tidak sama dengan informasi sebelumnya, tapi terkadang menunjukkan keterkaitan dengan informasi sebelumnya yang telah disampaikan, walaupun secara tidak langsung. Baik, sebelum ayat 25 ada ayat berapa? 24 kan? Baik. Ini ayat 25, sebelumnya ayat 24. Masih ingat ayat 24 tadi berbicara tentang apa? Tentang ancaman pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak mau sadar, diingatkan, sampai memilih bertahan untuk kufur, memilih bertahan untuk menjadi pribadi yang tidak baik, sampai dia wafat. Ini ancamannya loh, kata Allah. Ya kan? Setelah sampai di ayat 24, tuntas seperti ini, kan tadi di akhir maghrib kita tutup dengan kalimat, ya Allah, kami ingin kembali. Kami ingin baik. Kami ingin jadi orang yang taubat. Ingin jadi orang yang mulia dalam pandanganmu. Ingin sukses dunia dan bahagia akhirat. Bagaimana caranya? Maka dijawab oleh Allah, nih aku buka informasinya. Maka digunakanlah huruf waw. Paham maksudnya? Aku buka informasinya. Ada informasi baru untuk kalian yang mau taubat. Untuk kalian yang mau beriman. Untuk kalian yang mau mengimplementasikan imannya dengan amalan-amalan berikut yang aku tuntun lewat Rasul yang aku pilih. Jelas sampai di sini? Baik ya? Nah, ini karena kalimatnya kalimat baru untuk orang yang mau kembali kepada Allah, maka dibukalah dengan huruf waw yang menunjukkan informasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Tapi ada keterkaitan tidak langsung, seakan memberikan kesan bahwa, hey, konsisten ya, jangan sama dengan yang sebelumnya. Kamu kan mau kembali, kalau mau kembali, lakukan ini, jangan sampai bertahan dengan orang-orang yang masuk di golongan sebelumnya, yaitu ayat 24 dan ayat-ayat sebelumnya. Paham sampai sini? Itu semua makna yang saya terangkan sampai sini, di Quran itu cuma diungkapkan dengan satu huruf, wa. Paham? Ya, jadi kalau ngaji gini kerasa sih. Jadi kalau disebutkan ayat 25 baru kita baca wa, artinya ajakan ke kita. Tanya kamu mau tobat, mau balik, mau dapat kebahagiaan, kan? Nah, maka ini yang dimaksud huruf waw di sini. Maka sebelum dibuka oleh Allah, apa amalannya, apa hasilnya, apa yang didapatkan, diapresiasi dulu oleh Allah orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Ini yang saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Dan lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kan gitu ya? Maka ketika ada orang yang merasa dirinya ingin merubah diri, ingin mendekat kepada Allah, ingin menata hidupnya lebih baik lagi, maka hal pertama yang Allah berikan kepadanya, mohon maaf, bukan langsung hal yang terkait dengan kemewahan dunia, bukan kedalaman pengetahuan, tapi Allah berikan apresiasi dulu dengan mengucapkan kalimat selamat dan memberikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Wa basyiri bil amr. Perhatikan. Kus baik-baik. Kita berhenti di sini dulu. Wa basyir. Ini jangan baca dulu. Basyir itu fi'il amr. Fi'il amrin. Mabniun ala sukun. Perhatikan baik-baik. Ini fiilnya adalah, fiil itu kata kerja. Bentuknya perintah. Kata perintah, terus baik-baik, yang disusun dengan kalimat yang tegas dan diperintahkan kepada orang kedua secara langsung. Fa'iluhu. Sedangkan fa'ilnya, ya, yang menjadi objek dari perintah ini, dhamirun mustatirun takdirhu anta. Ini ada kalimat yang tak nampak. Di dalam ilmu balaghah ini asalnya begini. Wabashir anta. Asalnya begitu. Anta itu apa artinya? Kamu. Ingat ya, saya berikan rumus cepat ya. Ini rumus cepat bonus bahasa Arab nih. Kalau ada A, biasanya laki-laki. Kalau I, biasanya perempuan. Ingat ya. A, apa? Laki-laki. I, anta, ta, kamu laki-laki. Kalau ingin rubah ke perempuan, ujungnya ganti dengan I. Anti. Jelas? Jazakallah khair. A, laki-laki. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala untukmu, laki-laki. Ke perempuan, jazaki. Ingat ya. Kalau ke perempuan, jazakillah. Laki-laki, jaza. Pasti ustaz, ceramahnya sangat menyentuh sekali. Jazakillah khair. Pertanyakan. Ya? Kalau anta pakai apa? Laki. Anti, perempuan. Jadi setiap ada I, nanti kalau ngaji bahasa Arab, belajar ilmunya, kita bisa paham. Kenapa perempuan identik dengan I? Karena I itu kasrah. Ya, kasrah itu menunjuk sesuatu yang pecah, yang kecil, yang lembut. Kasrah zujaj, kacanya pecah, sampai muncul pecahan-pecahan yang kecil, terasa lembut. Karena perempuan lekat dengan kelembutan, halus, suaranya minimal lebih kecil dibanding laki-laki, makanya pakai kasrah. Jelas ya? Jadi kalau antum nginap i'tikaf di sini, pulang jam 3, depan pohon ada i. Gak usah lari, tunjuk. Kasrah ya, gitu ya. Anta, asalnya begini. Wabashir anta. Anta di sini, kamu laki-laki. Kira-kira kalau Allah perintahkan, perintahnya kepada siapa? Kalau menunjuk kamu, pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi diperintahkan oleh Allah membimbing kita? Menerangkan Quran, membawa kita pada kebaikan. Karena itu asal kalimatnya begini, wabashir anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking Allah mencintai orang tobat, saking Allah mencintai pelaku maksiat yang mau tobat, bahkan orang ingin mendekat kepadanya, sampai dengan terhormat diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut orang tobat itu dan memberikan kabar gembira kepadanya. Itu nanti kalau masuk ke ayat 223 kita akan temukan kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat cinta dengan orang tobat. Di saking cintanya dengan orang tobat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah kepada setiap hamba yang mau mendekat kepada Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada orang itu. Yang diperintahkan tuh rasul terbaik, orang paling mulia. Lahir di tempat mulia, tingkat adabnya paling mulia, akhlaknya paling mulia, paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia ini diperintahkan oleh Allah memberikan kabar gembira kepada setiap hamba yang ingin merubah hidupnya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Wabashir, dan berikanlah kabar gembira, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi maksud saya begini, kalau sampai Nabi diperintahkan untuk menyampaikan berita kabar gembira ini, maaf ya, berarti istimewa. Ya kan? Istimewa. Siapa yang tidak menginginkan mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda dapat kabar gembira dari kantor di telepon, sampai bahagia ngundang kawan makan bersama. Sekarang Allah perintahkan pada Rasulullah memberikan kabar gembira. Maka, maaf, sangat disayangkan dan sangat tercela kalau tidak ada yang merespon seruan dan kebahagiaan itu. Teruskan. Siapa yang diberikan kabar gembira ini? Kita belum ngaji maknanya ya. Kita baru ngaji setiap susunan kalimatnya. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Kurang lebih di Quran disebutkan sebanyak 89 kali. Alladzina. Ini sendiri yang ini. Perhatikan baik-baik. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kata alladzina. Ini disebut dengan isim mausul. Kata sambung yang menunjukkan kepada objek tanpa batas. Siapapun. Jadi kalau sudah menggunakan alladzina, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau cukup, mau hebat, pintar, biasa, tercakup di dalamnya. Jadi ternyata

Atau yang kedua, terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Maksiat tidak, cuman banyak mengejar dunia. Ya. Nah, kita kembalikan ke sini, tadi yang saya sampaikan. Kalau ada orang mengaku sudah beriman, tapi imannya tidak mampu mendorong dia untuk mendekat kepada Allah, maka patut ditanya, mungkin ada maksiat yang pernah dikerjakan. Ini yang menjadi hijab untuk iman, ya, sehingga dia tidak mampu mendekat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah beriman itu, Bapak Ibu sekalian, ya, harus baik-baik, itu setiap tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibimbing oleh Allah, diberikan cahaya dalam imannya untuk dibimbing semua bagian tubuhnya dalam bersikap. Makanya kalau sudah beriman, cara bersikapnya itu beda. Cara berperilakunya akan lain. Contoh ya, ini seringkali saya sampaikan. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya saya tanya dulu, kita beriman? Kenapa lemas dan suaranya kecil? Iman, insyaallah. Kita beriman? Alhamdulillah. Apa buktinya? Alhamdulillah, salat. Sekarang perhatikan. Sekarang bagaimana cara mengukur tingkat keimanan kita? Iman itu tempatnya di mana? Kalbu. Kalbu itu bagian terdalam diri kita. Nanti lain waktu ngaji lebih dalam lagi. Perhatikan sini. Kalau iman sudah masuk ke kalbu, nanti ada cahaya yang terpancar dari iman, membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap, berperilaku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, saya ambil satu saja. Ini mata ya. Saya sering sampaikan ini. Fungsinya mata? Nah, standar fungsi mata itu melihat. Standarnya. Semua manusia ketika ditanya, apa fungsi mata, dia akan katakan melihat. Tapi beda mata orang beriman. Ketika iman sudah masuk ke dalam dirinya, maka dalam iman itu akan ada cahaya yang membimbing seluruh tubuhnya untuk bersikap. Dia masuk ke mata. Ke mata tanpa kita sadar kadang-kadang. Dibimbing oleh imannya untuk menatap apa yang diperkenankan oleh imannya saja. Karena itu Allah menyebutkan fungsi mata pertama kali, imannya dulu disebutkan sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, ayat 30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, viralkan. Saya sekarang sedang senang memilih kata viralkan dibandingkan dengan kata. Karena sekarang momennya momen viral, kan? Kalau sudah viral itu, like, share, and subscribe. Kalau sudah Nabi, Quran bicara, Allah menyampaikan firman, Nabi sudah menyampaikan hadisnya, gak usah komen lagi. Tinggal di subscribe. Lihat baik-baik. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW viralkan pada setiap insan beriman. Ingat kalimatnya menggunakan isim fa'il loh. Isim fa'il itu lebih kuat. Pemilik iman. Kalau ini kata kerja, nanti kita bahas setelah ini. Mu'min dengan amanah itu beda maknanya. Walaupun diterjemah diartikan sama-sama orang beriman. Amanu dengan mu'minun itu tidak sama. Amanah, amanu telah beriman. Kalau imannya sudah melekat pada jiwanya, berubah namanya dari amanah menjadi mu'min. Jamaknya mu'minun. Karena itu yang bisa meraih kebahagiaan itu mukminunnya. Kalau amanu masih latihan, makanya bentuknya kata kerja. Ketika disebutkan amanu, pasti setelahnya banyak pekerjaan. Pekerjaan itu yang melatih iman konsisten dalam diri kita. Kalau sudah konsisten, berubah namanya dari amanu menjadi mukminun. Karena itu ketika sudah menjadi mukminun, kebahagiaan itu pasti terjamin. Itu yang dimaksudkan surah ke-23 Al-Mu'minun di pembukanya. Qad aflahal mu'minun. Bukan qad aflahal ladhina amanu. Nah kata Allah, kullil mu'minina firalkan Muhammad SAW. Pada setiap pemilik iman yang sejati. Yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing pandangannya. Supaya melihat yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat tak baik menurut imannya. Maka ia akan membimbing untuk memalingkan pandangannya. Di ghaddul basar itu bukan tidak melihat. Tapi memalingkan pandangan dari yang tidak layak dilihat menurut imannya. Dan itu maaf, ukurannya itu akan sama semua bagi setiap insan beriman. Gak akan beda. Semakin kita meningkatkan amal saleh, semakin dekat dengan Allah, itu cahayanya semakin kuat. Makanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, yang dekat dengan maksiat, yang tidak disukai Allah, itu jangankan didekati, dilihat aja gak mau. Ya, membuka handphone, pengen lihat kajian. Terus muncul gambar yang tidak elok. Itu gak usah disuruh, gak usah diminta. Imannya langsung bilang palingkan. Palingkan dulu tuh. Ya. Setiap kadang-kadang dia astagfirullahaladzim. Kan? Apa ketawa? Seringnya kan istighfar tapi gak paling kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak bagus nih Ustaz Umar nih, astagfirullah nih. Tapi dilihat. Jadi itu otomatis itu. Ya, jadi gak akan mau. Ini hal yang paling sederhana, paling basic sekali. Tapi kalau dibawa ke kegiatan kita, antum jangankan disuruh korupsi. Disodorin proyek yang gak jelas aja, antum gak mau lihat. Kalau benar antum beriman. Kayak Nabi mengatakan, la yasrikul mu'min indama yasrik wa huwa mu'min. Orang beriman tuh kalau benar imannya, gak mungkin mencuri. Saat dia mencuri, ada iman dalam ada dalam dirinya. Mungkin. Karena kalau imannya benar, pasti akan dibimbing, jangan lakukan itu. Keluar dari masjid, ada sendal yang bagus. Ya kan? Dipalingkan, jangan dilihat. Bukan punya kamu. Tapi kalau imannya lemah, apalagi tipis, jangan. Jangan. Jangan dihilangkan kesempatannya. Itu yang saya maksudkan. Insan beriman itu, kalau imannya sudah melekat betul-betul pada jiwanya, nanti ada cahaya, membimbing dia, matanya ini yang dilihat. Perempuan juga begitu, karena ayat 31 itu perempuan. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Demikian pada insan beriman perempuan. Kalau benar-benar beriman, pandangannya akan dijaga. Turun ke lisan. Dari mata turun ke lisan dulu, baru ke hati. Di sini. Ya. Lisan dulu di sini. Makanya ada yang kena dari mata, ada yang kena dari lisan. Laki-laki kebanyakan kenanya di mata, perempuan kenanya di lisan. Ya, Ibu, terima telepon yang tidak jelas tuh. Ya. Terlalu meminta petunjuk ustaz tapi enggak pernah konsultasi dengan suami, hati-hati juga tuh, ya. Harus balance. Bali. Turun ke lisan, contoh kedua, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrak qaumun qaum. Selanjutnya apa? La yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan saling mencela. Jangan bikin hoax. Jangan bergibah. Jangan menyakiti orang lain dengan lisannya. Itu kalau benar beriman. Sekarang tanyakan, yang basic itu sudah nampak belum dalam kepribadian kita? Jangan-jangan ngaji Quran, ikut ta'lim, tapi lisannya masih sulit dikontrol. Ada yang masih senang mencela. Ada yang masih senang merendahkan. Sekarang lisan pindah ke tangan tuh. Sekarang agen untuk bicara itu, juru bicaranya pakai tangan. Itu sudah diisyaratkan di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahi. Kallimuna aidihi. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangan yang bicara, sekarang udah ditunjukkan di dunia. Tangannya sekarang bicara, lisannya emang diam. Cuman statusnya di media sosial, nyelekit banget. Aku gak nyangka ya, dia memang begitu. Nah, nyangka tuh. Orang yang mengatakan tidak nyangka, dia sedang nyangka sejatinya itu. Ini yang saya gambarkan. Jadi kalau kita sudah beriman, benar-benar iman ya, itu ada cahaya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah nyampe ke kaki itu sudah lain namanya. Itu bukan beriman biasa, disebut hamba Allah yang paling penyayang. Makanya ketika pindah ke surah Al-Furqan, ke surah ke-25 itu, nanti kita akan sampai ke situ. Ini kan baru ayat 25, surah kedua. Nanti ketika masuk ke surah 25 di surah Al-Furqan, langsung disifati oleh Allah langsung ke kakinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba Allah yang maha penyayang itu, ya, yang punya nilai kasih yang dalam, yang baik, yang mulia, itu dari jalannya aja kelihatan, kata sampai ke kaki masih disifati. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, latihan untuk bisa meningkatkan cahaya iman itu. Karena iman seperti sinyal. Anda kalau nelpon, kan di handphone itu di atasnya ada sinyal 1, 2, 3 kan? Berapa bar ya? Sampai 5 kan? Di ujung kanan sebelah atas kan ada sinyal kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang sinyal bagaimana? Kalau hilang sinyal terkoneksi tidak? Tidak. Sinyal lemah bisa bicara tidak? Putus-putus. Tapi uniknya dalam urusan dunia bisa keluar dari sinyal. Aduh, di sini sinyalnya kecil ya, entar aku keluar dulu cari sinyal. Tuh. Kenapa sih kamu enggak beli handphone dengan sinyalnya sekalian dulu gitu ya? Terus diskusi. Itu diskusinya bisa menarik, keluar cari sinyal, nyambung lagi. Kalau sinyal dunia saja begitu dicari, kenapa sinyal akhirat tidak kita kuatkan? Kalau pulsa dunia banyak diisi, kenapa pulsa akhirat tidak kita instalkan? Karena itulah kemudian untuk mengaktifkan sinyal iman dalam diri kita, nyalain dulu nih dengan syahadat. Begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aktif. Kalau sudah aktif, kuatkan sinyal. Kalau kuat sinyalnya, jangkauannya tinggi. Kefikiran jadi husnudzan, kepandangan ya jadi pandangan yang baik, telinga pendengaran baik, kelisan sampai ke kaki. Kalau lemah kadang-kadang cuma di hati. Makanya melihat sesuatu yang tidak baik kadang tidak cepat diluruskan. Itu yang disebut oleh Nabi, adhaful iman. Paham di sini? Nah, kalau ditanyakan ya Allah bagaimana cara melatih supaya imannya kuat, latihan itu saya tanya pekerjaan atau sifat? Halo? Kata benda, kata kerja. Kerja. Maka dirubahlah oleh Quran dari bentuk kata benda ke bentuk kerja. Wabashshiril ladzina amanu. Ini kerja. Kalau kata kerja, pasangannya dengan pekerjaan lagi. Gak mungkin kata kerja, pasangannya dengan sifat untuk menunjukkan pekerjaan. Kalau ingin menunjukkan pekerjaan, ya kerja. Nanti sifatnya menyertai pekerjaan itu. Bekerja, silahkan. Apa pekerjaannya? Nulis. Bagaimana nulisnya? Tulis dengan bagus. Bagus itu sifatnya. Tapi menulisnya pekerjaannya. Jelas? Sekarang, untuk menunjukkan detil itu semua, maka Allah kemudian turunkan setelah wabashshiril ladzina amanu Muhammad SAW. Berikan kabar gembira pada semua umatmu yang telah menyatakan dia beriman. Masya Allah, baru beriman saja mengatakan saya beriman, langsung dapat kabar gembira. Kapan itu diperoleh? Wa'amilus salihat. Ini kata kerjanya. Perhatikan baik-baik. Mohon izin detail sedikit. Sebelum ada amilus salihat, ada wawu. Wawu yang ini beda dengan wawu yang ini. Tuh, di Quran tuh begitu tuh. Dua huruf di ayat yang sama, itu maknanya bisa beda. Saya pernah katakan di pertemuan lalu, di surah Ar-Rahman itu ada berapa kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma? Itu antara satu yang dua, satu kedua beda, dua ketiga beda, tiga keempat tidak sama, sampai ke yang terakhirnya. Enggak sama maknanya, walaupun terjemahan mengartikan serupa. Waw yang ini istinaf, waw yang ini waw ataf. Ataf, tadi saya sampaikan di awal, menunjukkan dua kalimat yang saling berkesambungan. Dan dua makna yang saling berkaitan. Gak bisa dipisahkan. Kalau salah satu hilang, maka maknanya gak akan tercapai. Salah satunya hilang, tujuannya tidak akan sampai. Jadi seringkali para ulama menjadikan dua kalimat yang disertai huruf ataf di tengah-tengahnya. Ada dua informasi. Informasi A, informasi B. Tengah-tengahnya ada wawu. Itu sering diilustrasikan dengan dua sayap burung atau dua sayap pesawat terbang. Saya mau tanya kalau salah satu sayap burung bermasalah, bisa terbang gak? Tidak. Maka ini pun sama. Di sini ada iman, di sini ada amal. Tengah-tengahnya waw ataf. Seakan-akan memberikan kesan bahwa iman dan amal gak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Jadi kalau orang beriman, imannya benar, pasti beramal. Amal itu sekaligus menunjukkan parameter iman. Apakah sedang atau lemah. Itu keterkaitannya. Jadi kalau imannya kuat, lihat amalnya. Amal bagus, iman bagus. Amalnya tipis, ini menunjukkan imannya rendah. Paham seperti ini? Maka kita kembalikan ke makna ayat yang pertama, wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat. Muhammad SAW viralkan, berikan kabar gembira kepada semua hambaku, semua umatmu yang ingin kembali kepadaku. Pertama, dengan komitmen beriman. Kalimat iman ini mengajak golongan kedua di ayat 6 dan 7. Bukankah golongan kedua disebut dengan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalimat iman di sini itu sekaligus tafsir detil dari ayat yang ke-6 menunjuk kepada orang-orang yang kufur pun masih diberi kesempatan oleh Allah sampai ujung nyawanya di kerongkongan untuk mau beriman. Kurang baik apalagi Allah. Kenal Fir'aun? Nah, tahu namanya aja gitu ya. Baik. Fir'aun itu kan saya sering katakan, maaf, makhluk paling zalim yang dilestarikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan bukan hanya namanya, Pak. Dan ingat ya, itu bukan nama asli, itu gelar. Yang melekat pada satu jabatan, Raja Mesir, Faraoh. Bahasa Arabnya Fir'aun. Ini memberikan pesan kepada kita, hati-hati dengan jabatan. Kalau tak mampu mengelola, bisa berpotensi menjadi zalim. Maka ditunjukkanlah sebuah kisah dan solusinya, itu indahnya Quran. Saya mau gambarkan gini aja lah. Maaf ya, Fir'aun itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang lantang mengatakan dan mengaku sebagai Tuhan. Dan diabadikan kalimatnya di Quran. Ana rabbukumul. Nanti ada lagi Namrud yang kedua di kisah Al-Baqarah itu. Ya, di ayat ke-258 sampai 259. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Tapi Fir'aun lebih daripada itu. Langsung mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling agung. satu-satunya makhluk di muka bumi dan lisannya, di lisannya mengaku Tuhan. Dan belum pernah sampai sekarang saya dengar ada manusia mengaku Tuhan. Di KTP sih ada orang namanya Tuhan tuh. Di KTP pernah saya lihat tuh. Ya kan? Pernah ya? Ada yang tulisannya Tuhan kan? Itu kalau dibaca cepat jadi aneh tuh. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuh. Ya, tapi enggak ada orang ngaku. Orang paling sekarang, semaju-majunya sekarang, paling banter ngaku Nabi. Ngaku Nabi. Ya, pernah sih ada malaikat Jibril yang ngaku pernah malaikat tuh LE kan? Ya, dan pernah minta izin gubernur terdahulu di Jakarta untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh, LE. Tangkap polisi. Alhamdulillah kita dukung ya. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh ya. Diberikan pembinaan, telah meninggal ya beberapa waktu lalu. Tapi paling tinggi pengakuannya malaikat, Firaun ngaku Tuhan. Dua, hobinya bunuh orang. Disampaikan akan ada seorang bayi yang kemungkinan mengganggu singgasanamu, keluar dekrit. Apa dekritnya? Dampingi seorang ibu yang tengah mengandung oleh satu prajurit, bekali langsung dengan pisau. Ya, kalau Anda baca ada Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Anda kalau buka di jilid yang kedua, ya, di halaman 10 paling kanan sebelah atas tuh. Itu dikisahkan bagaimana perjuangan ibundanya Musa alaihissalam menghindari kejaran dan intel-intelnya Firaun pada saat itu yang siap mengeksekusi. Jadi perintahnya jelas. Nanti diabadikan di Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab, disebut oleh Quran sebagai seburuk-buruknya hukuman, seburuk-buruknya siksaan. Dampingi kalau lahir perempuan bebaskan, tapi kalau lahir laki-laki sembelih langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dan cara menyembelihnya pakai dzabaha. Dzabaha itu jatuhkan dulu sembelih ya. Makanya Nabi mengatakan idza dzabhtum fa ahsinu dzabaha, untuk hewan. Kalau kalian menyembelih hewan sembelihan ya, seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, kan dijatuhkan dulu ya. Jatuhkannya yang halus tuh, makanya ada tekniknya. Tapi unta tidak menggunakan kalimat dzabaha, digunakan kalimat nahara. Fasalli lirabbika wanhar. Nahara itu menyembelih tanpa menjatuhkan. Makanya unta enggak dijatuhkan, unta tuh langsung dalam berdirinya. Tapi kayak kambing, kerbau dan sejenisnya, jatuhkan dulu itu baru disembelih. Kalau menjatuhkannya kencang dan digorok berkali-kali, itu menggunakan tasydid. Dzabaha yudzabbihu. Saking bencinya Fir'aun, kalimatnya di Quran dilukiskan dengan kata dzabbaha yudzabbihu. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau benar lahir laki-laki, banting ke bawah, gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Gitu kita kalau ngajinya tuh, menggunakan pendekatan itu. Kejamnya luar biasa. Yang ketiga, sifatnya itu cepat marah. Dan kalau sudah marah, taruhannya nyawa. Saya enggak suka dengan rambut orang itu. Pisahkan kepala dari badannya tuh. Jadi bukan nyuruh nyukur mas. Untung antum enggak hidup zaman Fir'aun tuh. Alhamdulillah. Kan disuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Makanya Nabi Musa itu sebelum berangkat kan doa dulu, minta sama Allah. Diabadikan di surah Taha, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Ya Allah, lapangkan hatiku. Kenapa minta dilapangkan? Takutnya kalau enggak lapang cepat tersinggung. Orang kalau hatinya sempit, ya orang bertindak sedikit saja kan marah kan? Musa itu kan statusnya Nabi alaihi salam. Kalau Nabi marah, keluar kalimat dikit, ini nyebelin, ya Allah matiin aja sekarang, meninggal Firaun. Gak ada hikmah. Gak ada hikmah dakwahnya. Karena itu minta Rabbi syrahli wa yassirli. Karena tahu Firaun itu pemarah. Dan kalau sudah marah itu luar biasa. Maaf ya, sefiraun-firaunnya Firaun. Catat kalimat ini. Sefiraun-firaunnya Firaun. Tuh, mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, tindakannya kejam, tetap diberi kesempatan untuk beriman. Diberi kesempatan untuk beriman. Dan indahnya cara mengajaknya. Si Fir'aun, Fir'aunnya Fir, tetap diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam, kan hanya beliau, bahkan pendampingnya Nabi Harun alaihissalam. Si Fir'aun, Fir'aunnya Fir, diutus dua nabi. Dua nabi, Musa dan Harun. Bagaimana cara datangnya? Surah Taha. Surah ke-20, ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Jadi Quran itu tidak menyoal jabatan, tapi menyoal penyimpangan yang tidak tepat dalam jabatan, karena akan membahayakan. Justru untuk mencari jabatan itu, ya, kalau kita berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah, didorong setinggi-tingginya. Ilmu didorong sedalam-dalamnya. Harta diminta sekaya-kayanya. Karena kalau sudah ada iman, dititipkan harta berapapun pasti jadi maslahat. Karena itu Utsman tanpa batas. Dibatasi ajalnya aja kan. Abdurrahman bin Auf banyak. Semakin banyak dititipi, semakin banyak amal solehnya. Itu falsafahnya. Mahnya demikian. Makanya kan Abdurrahman bin Auf itu bukan hanya kesolehannya, masuk surga itu karena amalan hartanya. Kan kaya itu ada tiga kan? Kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Abdurrahman bin Auf itu level ketiga, Utsman itu level ketiga, kebangetan kayanya. Tapi masuk surga juga. Ya kan? Ini sudah gak jelas kayanya, sombong lagi. Ya kan? Dan itu luar biasa gitu teman-teman sekalian. Saya mau balik ya ke sini, saya mau balik ke kalimat iman tadi. Di Fir'aun itu, sejahat-jahatnya dalam konteks hal yang dibincangkan oleh Al-Quran, Allah tetap memberikan keadilan. Diutus dua nabi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datang ya kepada raja itu. Dia telah menyimpang dari jabatannya. Jadi bukan menyoal jabatannya. Musa itu diutus bukan untuk menjatuhkan Fir'aun sebagai raja. Bukan. Untuk membimbing supaya amanah yang diberikan itu terarah dengan baik. Dan tidak diutus untuk mencela juga. Karena itu kalimatnya apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Dan katakan kepadanya dengan kelembutan. Tampilkan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Jadi kalau ada orang menyimpang, jangan dicela dulu. Jangan dikasari. Kita doakan dulu. Mungkin dengan perilaku yang baik itu, luluh hatinya, dan tiba-tiba bisa berubah. Dan mungkin lebih soleh dibanding yang mengajaknya pun sekalipun. Bisa jadi begitu. Termasuk mohon izin ya, mohon maaf ini kalau di komplek ini pun, saya yakin mungkin tidak semuanya muslim semua. Boleh jadi ada yang non-muslim. Ya? Maka bergaul dengan baik. Dalam konteks dunia jangan dibedakan. Bersikap yang baik. Kalau ada makanan dibagi. Ya? Olahraga sama-sama. Tunjukkan kemuliaan sebagai muslim. Sakit dijenguk. Jenguk. Ya? Bawa buah, bawa makanan terbaik. Pak, terima kasih perhatiannya baik sekali. Bukan baik. Islam yang memerintahkan saya begini. Kalimat itu yang dimunculkan pertama kali. Jangan dibawa ke pribadi. Ah, emang saya dulu juga biasa begitu. Makanya saya dipilih jadi RT di sini, Pak. Dari dulu memang saya begitu. Nah, itu enggak masuk. Kita itu umat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan Islam memerintahkan saya begini. Besoknya kok terasa, Pak, enggak parah penyakitnya misalnya. Pesankan ambulan, antar ke rumah sakit. Dampingi di situ, carikan dokter terbaik, bantu koordinasi sampai ke jiwanya kalimat itu. Ya. Ada yang kurang makanan, datangi berikan makanan. Atau tidak diminta pun, Anda masak, bagi. Jangan sampai kebauan. Wanginya aja. Ya kan? Anda masak misalnya opor ayam, baunya sampai ke situ. Tapi gak dibagi. Begitu keluar, candain Anda. Eh, kayaknya tadi enak bawa makanannya. Emang enak sih, cuman sayang ente kafir. Bukan begitu caranya. Antrin. Pagi, Pak. Pagi. Ini masak istri nih, cobain ya. Ya rasanya saya enak, gak tahu kalau Bapak seleranya. Opor, ya. Insya Allah baik banget. Enggak, saya baru baca Quran, diminta berbagi. Oh, baik lagi. Besoknya kan dia sudah mulai ngetok lagi. Assalamualaikum. Bisa salam tuh. Kan? Mau balikin panci, Pak. Oh iya, makasih banyak. Enak banget tuh. Terus mau nanya lagi, apakah hari ini Quran juga memerintahkan berbagi lagi? Bagi, berikan kebaikan, dan seterusnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka naik terus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pribadi yang biasa ini menjadi orang-orang yang istimewa dan layak diberikan kabar gembira. Kalau dia konsisten. Makanya saya katakan, maaf ya, hidayah Allah itu mahal. Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Perintahkan dua orang nabi sampai ke ujung tenggorokannya. Cuman sayang bengalnya itu gak diambil peluangnya. Jadi saya sering katakan, sebetulnya itu kalau kita mengaji Quran, kita akan temukan semua mendapatkan hidayah. Saya tuh agak kurang sepakat kalau ada misalnya kalimat begini, dia tidak mendapatkan hidayah, saya kurang sepakat. Yang ada itu dia tidak mengambil hidayah itu. Kalau di bahasa Arab kadang ada majas, kiasan. Sebetulnya hidayah itu diberikan oleh Allah. Bukan nanti di surah Al-Ankabut, di ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menempuh jalan untuk mendapatkan hidayah dari kami, kami akan tunjukkan jalannya. Di hidayah itu sebetulnya diberikan. Cuman mau diambil atau tidak. Sambil contoh gini, antum pulang kerja, lewat masjid, Babu Taubah misalnya depan itu, lewat situ. Terus dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihat orang ke masjid. Ya, pertanyaan saya, kok bisa antum lewat situ? Bisa saja antum lewat jalan yang lain. Kok bisa pas lihat orang mau pengajian? Itu hidayah. Mahal. Mahal sekali. Buka YouTube, pengen lihat sinetron. Ya, yang kelihatan muncul pertama justru talim. yang kelihatan justru potongan-potongan pengajian. Kenapa bisa Anda mendapatkan itu hidayah? Karena itu, orang-orang yang berkehidupan itu selalu diberikan kesempatan oleh Allah sampai penghujung hidupnya untuk kembali menjadi baik. Itu yang menjadikan saya selalu mengatakan soleh itu hak setiap orang. Soleh itu hak setiap orang. Kalau ada orang yang terlihat kurang baik, maka bantu dia menjadi baik. Bukan diperdalam keburukannya sehingga dia tidak menemukan jalan untuk kembali. Jelas? Oke. Yuk, pelan-pelan. Sebentar ya. Nah, maaf, sampai jam berapa kita? Wah, sampai jam 12. Boleh. Lah kan ya, saya 8:30 selesai, antum sampai jam 12 boleh. Ya. Tapi di sini Masya Allah saya dapat informasi KM, yayasan, bahkan sudah menyediakan rumah dakwah di belakang. Ya, dan rumah dakwah yang digunakan juga untuk dakwah, transit ustadz. Dan saya dengar juga termasuk jamaah yang jauh-jauh tuh juga difasilitasi bisa istirahat di sini ya. Terus ada juga makanan untuk yang buka puasa saya dengar tuh ya. Kita kan biasa puasa ya, pas Kamis kalian buka, itu ada disediakan tuh. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah ya. Baik. Nggak tahu yang nggak puasa boleh ngambil atau itu ya. Yuk, agak dalam dikit, agak dalam ngajinya. Sekarang sampai ini aja dulu, sampai wa'amilus salihat. Wabashshiril ladzina amanu wa'amilus, sampai sini dulu. Yuk, sekarang kita mulai masuk ke tafsirnya. Yang tadi apa Ustadz? Mukaddimah. Ya. Tadi pengantarnya, sekarang baru masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshir. Kata wabashir dari kata basyara yubashiru tabshiran. Asal katanya terambil dari kata bisyarah. Al-bisyarah. Ini mulanya terambil dari kata al-basyaru. Kata al-basyaru disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bentuk tunggalnya, bentuk dualnya basyara ini disebutkan sekali dalam Al-Quran. Bashar, arti asalnya adalah makhluk yang punya kulit yang tampak halus dan memiliki sensitivitas rasa yang dalam. Penampakan kulit yang halus dan memiliki sensitivitas yang dalam. Kenapa manusia di dalam Quran disebut dengan Bashar? Dan itu nama pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam ketika dicipta dan diperkenalkan kepada malaikat dan jin yang telah dulu tercipta. Itu ada di Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il khaliqukum basyara min salsalim min hama'im masnun. Kenapa disebut dengan bashar? Karena makhluk yang tercipta ini tampilannya beda dengan jin. Tampilan materi makhluknya tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyambar-nyambar, ayat 27-nya, wal janna khalaqnahu min naris samum. Kalau manusia diciptakan bahan luarnya terlihat dari kulit halus yang indah tapi sensitif untuk merasa. Awas, pahami dengan baik ya. Makanya kalau kita mau bandingkan diri kita seutuhnya dibandingkan dengan makhluk apapun selain manusia, ini tampilan terbaik. Yang tampak halus baik. Karena itu seluruh tampilan halus baik, tegak dan ideal itu disebut dengan ahsana taqwim namanya. Kalau sudah ahsana taqwim dengan semua fungsinya, maka berubah nama dari bashar menjadi insan. Karena itulah kemudian di surah ke-95 At-Tin di ayat yang ke-4 Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau antum mau bandingkan dengan makhluk manapun, itu tetap tampilan kita yang terbaik. Yang paling halus. Besok hari apa? Jangan Jumat lah, Sabtu main ke Ragunan. Kebun binatang. Antum absen, ya. Dari mulai gajah, ke monyet, ke badak, ke macam-macam. Bandingkan kulitnya dengan kulit antum. Bandingkan tampilannya dengan tampilan antum. Tidak ada yang terbaik kecuali yang Allah ciptakan untuk kita. Paham? Tapi yang kedua, ini punya indera sensitivitas yang dalam. Makanya ini indera perasa yang paling kuat. Kulit itu. Ya, merasakannya tinggi. Dan termasuk di sini ada kesenangan, ada kebahagiaan, termasuk juga bisa nampak ekspresi-ekspresi ketidaksukaan, keburukan, bahkan dosa. Kalau antum menggigil yang pertama terasa di luar kulit kan begini kan? Dari luarnya kan begini kan? Yang merasakan apa? Indra perasa kulit. Makanya ketika seseorang pendosa gak mau tobat masuk neraka, yang pertama dibakar itu kulitnya. Sampai hangus, habis dimunculkan kembali kulitnya. Itu nanti ada di Quran surah keempat, An-Nisa di ayat ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kulitnya dulu, kenapa? Kalau kulit yang enggak ada, itu melemah nanti rasa sakitnya. Kalau ada yang dicambuk, dicambuk di tempat yang sama di sini. Cambuk, cambuk, cambuk. Kulitnya terkerupas, maka sakitnya tidak akan sesakit yang pertama, cambukan pertama. Kenapa? Karena kulit terkelupas. Gak akan seperti yang pertama. Gak percaya, coba aja ntar. Bisa di sini. Di tempat yang sama akan berkurang sakitnya. Ya, apa bahasa Ukrainanya? Baal ya? Ya, udah mulai gak terasa tuh. Ya, tapi kalau tumbuh kembali, rasanya sakit. Nah, termasuk ekspresi kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Ya, kan anak-anak ketika dibelai, disentuh, pasangan demikian, rasa kebahagiaan, kenyamanan. Maka, Allah seakan memberikan kesan. Kenapa kata basyara yang digunakan di sini? Allah memberikan kesan bahwa berikan, beri gembira, saking gembira dan bahagianya akan terasa sampai ke kulit dan jiwa-jiwanya. Itu maksudnya. Kubalas ketaatan itu, amal soleh itu, keimanan yang dia lakukan saat di dunia, akan aku berikan semua kenikmatan saat di akhirat sampai terasa bukan hanya ke kulitnya, tapi bagian jiwanya yang paling dalam. Itu maksudnya. Karena kulit bagian sensitif untuk merasakan sesuatu. Ya, bukankah ketika panas rasanya sampai ke dalam kan? Dingin rasanya sampai ke dalam kan? Nanti orang yang konsisten dengan perintah dan petunjuk Allah akan diberikan kenikmatan yang mengalir dari kulit sampai yang dalamnya. Itu maksudnya. Untuk siapa itu? Alladzina amanu wa amilus. Ini sudah saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Sekarang yang ini. Setelah saya terangkan ini, saya akan undang. Syekh kita sudah sampai. Dan kita akan undang ke depan. Perhatikan. Allah tidak mengatakan wa fa'alus salihat. Tapi Allah menyampaikan wa'amilus. Ada perbedaan antara amal dengan fa'al. Ini al-amalu. Ada al-fi'lu. Perhatikan baik-baik. Saya langsung ke amal saja. Karena tamunya sudah datang, kita juga bisa hormati nanti. Amal dalam bahasa Arab tidak disebutkan kecuali menunjuk pada perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan. Karena itu pekerjaan formal dalam bahasa Arab sekarang disebut amal. Ma'amaluka, apa pekerjaanmu? Kenapa disebut amal? Karena setiap apa yang dikerjakan, dilaporkan, dimintai pertanggungjawaban. Maaf, ada yang kerja di perusahaan ya? Ya kan? Atau bahkan di toko, ada kan? Pekerjaannya diawasi gak? Dilaporkan gak? Dimintai pertanggungjawaban gak? Itu bahasa Arab disebut dengan amal namanya. Maka setiap amal, kenapa perbuatan kita di dalam Quran disebut dengan amal, akan memberikan kesan bahwa apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, itu pasti akan dilaporkan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil apapun. Yang baik ditampakkan, yang buruk pun akan terlihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Di sini digunakan kalimat amal, itu memberikan satu pelajaran besar kepada kita. Ini agak mahal, karena kalau ngaji kitab tafsir, beberapa yang ada sekarang belum tentu dapat ini. Harus agak dalam, perhatikan. Kalau amalan kita ingin berkualitas, ini, dan didorong oleh iman, kenapa menggunakan kata amal di sini? Memberikan isyarat kepada kita, perasaan saat beramal soleh itu, amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau setiap kita mengerjakan perbuatan dan merasakan diawasi Allah, dan merasakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka itu yang akan menjadikan kualitas amal kita bertambah dan mendapatkan penilaian baik dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang gini. Kalau mau bicara yang jelek, rasakan pembicaraan kita didengar dan diawasi Allah. Kalau ada ajakan korupsi, rasakan itu diawasi oleh Allah. Kalau sedang mau sholat, rasakan sholat kita itu dinilai langsung oleh Allah dan mungkin wafat saat kita sedang menunaikannya. Maka keadaan semacam itu akan meningkatkan amalan lebih berkualitas. Kalau dalam sholat disebut dengan khusyuk, kalau dalam amalan yang lainnya disebut dengan ihsan. Itu yang di hadis Muslim nomor hadis ke-8 disebut oleh Nabi SAW dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Jelas? Kau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Karena Allah, enggak mungkin pekerjaan jadi ibadah kecuali ada iman. Pekerjaan yang disupport oleh iman bukan hanya menjadi sekedar aktivitas pekerjaan, tapi akan berubah namanya, disifati dengan nama saleh. semakin banyak amalnya dijamakkan bentuknya menjadi solihat. Jadi intinya amal soleh itu setiap kerjaan yang didorong oleh iman dan dilakukan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja dulu secara singkat. Yuk, bikin kurikulum. Setidaknya sampai sepekan kita ketemu lagi. Hari ini aja. Jangan sampai memandang kecuali pandangannya menjadi soleh. Siap? Rasakan saat melihat kita diawasi oleh Allah. Lihat tayangan di media sosial, kalau Allah enggak sukai, ganti channelnya. Palingkan. Jangan bacaan cek pulang ke rumah. Baju-baju lihat, terutama yang perempuan, Allah suka enggak itu? Ya, katanya ayahnya anaknya pengen ke surga, pengen jadi anak soleh solihat. Tapi perangkatnya enggak dikasih yang soleh. Bapak ibu berdoa, setiap selesai sholat, jadikan anak-anak yang soleh ya Allah, yang solihah ya Allah, tapi anda kasih pakaian yang tidak soleh. Auratnya terbuka, jauh dari Allah, ditempatkan di sekolah yang tidak mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana bisa mendorong dekat dengan obaiki? Dari mata dulu, enak dipandang, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi kebiasaan, ada orang-orang yang kalau kita pandang pun mengingatkan kita dengan Allah. Makanya dulu ulama pun kalau futur, itu ulama tuh ada yang futur. Ulama tuh kalau sedang futur, di antara obatnya, dia sering datang ke majlis syekh yang lain hanya untuk menatap saja, habis itu pulang. Itu pulang. Ada kan orang-orang seperti itu ya? Yang kalau kita lihat terbawa suasana kita untuk mendekat kepada Allah, ya kan? Ada orang yang kalau kita lihat langsung kita berpaling karena merasa ada utang yang belum lunas, ya. Baik. Sampai sini dulu. Itu rangkuman dari tafsir ini untuk kalimat pertama. Ini tafsir Al-Wasil Syekh Muhammad Said Tantawi, itu salah satu guru tafsir kami. Saya 2006 itu ke Mesir tinggal di Bu'oth untuk bertalaki ngaji tafsir ini. Baik pulang, saya kembali ke Indonesia terus ke Tripoli lagi. Syekhnya wafat. Ini Syekh Al-Azhar yang digantikan oleh Syekh yang sekarang, Syekh Ahmad Al-Tayyib. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu juga. Sudah tiba ya? Sudah sampai. Al-Tayyib, al-an alhamdulillah ini hadhara ma'na dhuyuful kiram min Mesir al-Habiba, Jumhuriyah Mesir al-Arabiyah al-Syaqiqah al-Habiba, la yakun fi hadha al-masjid al-mubarak ma'na awalan Syekh. فليتفضل مشكورا معنا يكون معنا الشيخ علي دكتور علي اين دكتور علي بيسسون دلو السلام عليكم كن معنا الشيخ علي الدكتور علي ما شاء الله من تلاميذ الشيخ الشعراوي مبصر الكبير beliau di antara muridnya Syekh Syarawi tadi yang saya sampaikan اللغوي وال ايضا اهل القران الكريم كان من أحد الكبار البعثة هنا في أندونيسيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم له الخير والبركة ودوام الصحة والعافية إن شاء الله ya. فهمتم؟ فهم؟ beliau ini Syekh Ali ahli bahasa, ahli Quran juga ada beberapa yang bahkan oleh beliau Qurannya di Arab dijelaskan dengan dalam itu nah ini Assalamualaikum ini Syekh Ali, kemudian ini sahabat kami, Ustaz Muhammad Bilhaqdini, di Safar Al-Masriya, wa Rasulullah subhanahu wa ta'ala, an yudhima lahu al-baraka fi amalihi, wa aydan yahfad lahu, ya'ni sihatahu wa afiyatahu, wa yudha'if lahu al-ujur wa khasatan, ya'ni jami'a amalihi, tulat ayami huna fi Indonesia, kurayba 6 ashur takriban, 6 ashur hadhi ayam qasira, ya'ni ayam qasira, jadi kita patut berterima kasih beliau adalah atas agama di kedutaan Mesir, ini yang mengatur untuk beliau yang berangkat diberi visa ke Al-Azhar dan juga mengatur duta-duta Al-Azhar untuk berdakwah di Indonesia dan ini menjadi wa laqad yakunu, ya'ni min akhir ayami huna fi Indonesia, ini akan menjadi hari-hari malam-malam terakhir untuk beliau di sini. La uridu an la astati an aqul yughadir karena Muhammad yani min ahlina laysa dhaif la min ahl, ya saya tidak ingin katakan beliau izin pamit karena ini keluarga kita semua dan wa tabi'atul ahli daiman yakunu yani dawaman ma'ana lidzalika nuridu takrim qabla an yazura ahlahu ila Masr wa nasalla subhanahu wa ta'ala yakun la'udah ila Indonesia. Dan beliau ini pertama kali saya berjumpa awal liqa ma'a sa'adat al-murashshah yakun mustashar jadid yasir, Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ta'isir yani lil ustadz Yasir, Sayyid Yasir, sa'adat al-mulhaq, Allah subhanahu wa ta'ala, and yassir lakum malakum huna tilat ayamikum fi Indonesia wa narahibu yani bi hudurikum huna syarafna bi hudur fadilatikum fa daima nahnu naqul ahli Misr ahlana karena awal man i'tarafa bi istiqlal Indonesia Misr. Kita harus selalu menjalin persaudaraan dengan Mesir karena negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Wa hawa Mesir. Fa indama sumiyat Mesir bi ummi dunya fa Indonesia asmat abuha. Jadi ketika disebutkan Mesir itu ummi dunya, ibunya dunia, bapaknya siapa? Indonesia, ya. Tayyib la أريد أن أطيل الحديث في هذا المقام الشريف هذه المناسبة الطيبة نريد أن نتيح الفرصة الطيبة أولا لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي صديقنا أستاذنا شيخنا ليعطي لنا كلمات مشجعة ففيها أيضا توصيات ربانية ما يشجعنا إلى أن نتقرب إلى ربنا رب العالمين الله سبحانه وتعالى فنسمح له فليتفضل مشكورا فأكون مترجما له فلا يليق للمترجم أن يجلس بهذا الكرسي ini ganti kursinya supaya sama ya تسمح لنوتي الشيخ علي كلمته الأولى تفضل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم وسار في طريقهم بإحسان إلى يوم الدين Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermohon keberkahan seperti salawat itu teriring keberkahannya kepada salawat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat beliau juga beliau memohon semoga keberkahan itu berlanjut kepada seluruh umatnya dan orang-orang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hidupnya atau sampai dunia ini berakhir. Bidayatan uqaddim khalis imtinani wa syukri li Dr. Adi Hidayat على تلك الدعوة الكريمة التي أتاحت لنا أن نجلس بين أيديكم ونرى تلك الوجوه النضرة والرحاب المباركة وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا في بيته أن يجمعنا في الآخرة تحت مستقر رحمته اللهم أمين يا رب العالمين Yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam penghargaan kami yang paling tulus pada sahabat kami yang ada di samping beliau Kemudian juga yang telah memberikan undangan sehingga kami bisa membersamai jamaah yang Masya Allah wajah-wajah yang penuh cahaya dan kebaikan ini. Mungkin yang dekat lampu jadi bercahaya. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghimpun kita di akhirat kelak dengan rahmat yang lebih indah dan kemuliaan yang lebih baik. Hiya khatira qasira. Kalimati satakun khatira qasira jiddan. Lakin fiha insyaAllah ya'ni al-ifadah al-kabirah. المسجد هنا بيت الرحمن وأنا دائما يعني ألتفت إلى أسماء المساجد في إندونيسيا دائما لها معنى عظيم ومن ورائه دائما معاني نستشفها ملتمسة بالقرآن والسنة إلى غير ذلك قبل ذلك تكلمت في بيت الإحسان أو مسجد الإحسان وتكلمنا عن كلمة الإحسان فبيت الرحمن هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم Baik, saya ingin menyampaikan saat ini yang simpel saja, yang sederhana, tapi insya Allah cukup mendalam dan luas. Nama masjid ini Baitur Rahman. Saya meriset menganalisis setiap saya berdakwah ke beberapa tempat di Indonesia, nama-nama masjid di Indonesia itu sangat unik, terambil dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya mendapatkan pengalaman sebelum kesini, saya sempat juga berdakwah di Masjid Al-Ihsan yang di Jakarta, yang di PTM, PJS. Saya menemukan bahwa namanya juga tidak jauh dari sifat-sifat itu. Ini Baitur Rahman. Teman-teman sekalian, Baitur Rahman. Nama Ar-Rahman tentu berbeda dengan Ar-Rahim. Likai yattadih ma'na kalimat Ar-Rahman wal-Rahim, taban huma min asma'illahi al-husna allati dhu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Fanabda bi kalimat bism. Asyal nufarriq bain Ar-Rahman wal-Rahim, nabda bi kalimat bism. اشتملت على ثلاثة حروف الباء والسين والميم الصالحين والعارفين بالله قالوا الباء بهاؤه والسين سره والميم معرفته لما يدور في ملكه. Untuk bisa mendapatkan penjelasan dan pengetahuan yang jelas tentang perbedaan Rahman dan Rahim, kita bisa sedikit belajar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sering kita ucapkan tapi punya makna yang sangat dalam. Mari kita mulai dengan kalimat Bismi, khususnya dari kata Sin dan Mim kemudian Ba sebelumnya. Ba, ada yang mengatakan para mufassir dan orang-orang soleh yang mengetahui tentang rahasia makna ini mengatakan Ba-nya dari kata Al-Baha, yaitu satu keagungan, kedekatan, kemuliaan. Sinnya adalah sirun, rahasia. Kemudian mimnya adalah ma'rifah, sesuatu yang dikenali. Jadi ada keagungan, kemuliaan, dan ada rahasia di dalamnya, dan ada sesuatu yang dapat dikenali. Fadal. Lan tajid fid dunya kalaman yufassaru bil harf. Kulli harf lahu ma'na illa kalam rabbil alamin fil Qur'anil Karim. Wa haza wa indalla fa innama yadullu ala anna al-Qur'an معجزة بكل المقاييس بكل حرف من حروفه بكل كلمة من كلماته بكل جملة من جمله كل حوار من حواراته فالقرآن معجز لا محالة إلى يوم القيامة. Kalau Anda ingin meriset atau bahkan mengkomparasikan, membandingkan, Anda tidak akan pernah mendapatkan kalimat atau paparan yang setiap hurufnya punya makna kecuali Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran memang bukan perkataan manusia. Al-Quran firman Allah subhanahu ta'ala. Karena itu kita mendapati setiap hurufnya, setiap kalimatnya, setiap dialognya, setiap segala yang tertuang dalam Al-Quran, semuanya punya makna. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar kalam, tapi punya nilai kemuliaan yang disebut dengan mu'ajizat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ألقيت الضوء عليها وعلى تفسيرها ونحوم حول معانيها القصد من وراء ذلك أنك عندما تقف في الصلاة بين يدي العلي القدير وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تعي معنى هذه الآية جيدا. Saya tidak akan membahas yang panjang dulu dari beberapa tafsir yang ada. Saya ingin mengilustrasikan sedikit dulu. Kalau kita tahu rahasianya sir tadi, mengetahui ma'rifah, mengetahui kemuliaannya bahat tadi, bahkan ketika Anda menunaikan sholat dan meletakkan kedua tangan kita itu di dalam kalbu kita, depan kalbu kita, dengan mengetahui makna Bismillahirrahmanirrahim, maka akan memberikan sebuah kesan yang sangat dalam, berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Fadhal. Ishtamalat Bismillahirrahmanirrahim ala thalathat asma' min asma'illahil husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-ulama' qalu Allah, Alamul Ghuyub. والرحمن كشاف الكروب والرحيم غفار الذنوب. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menghimpun tiga nama dari al-asma al-husna. Yang pertama adalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian yang ketiga Ar-Rahim. Dan ketiganya punya makna yang sangat luar biasa. Yang pertama, kalau kita memahami dengan dalam, maka akan memberikan sebuah kesan mengungkap segala yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, kalau kita dapati dengan baik, maka akan memberikan kesan pengampun semua dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan. Dan yang ketiga, kalau kita bisa dalami lebih baik, maka kita akan dapati sebuah makna pemberi kasih sayang yang tidak memberikan batas dalam pemberiannya. Allahu ghaffaruz zunub, Allahu allamul ghuyub, li'annahu la ya'lamul ghaiba illa Allah. Walidhalik fi nususil Qur'anil Karim wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha إلا الله أو إلا هو ولا يعلم الغيب إلا الله. يبقى إذن الله فعلا علام الغيوب. طب الرحمن كشاف الكروب لا يكشف الكرب ولا يرفع الغم ولا يفرج الهم ولا يرفع البلاء إلا من إلا الرحمن الله سبحانه وتعالى. الرحيم غفار الذنوب فهو رحيم بخلقه مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة. Yang pertama, kita akan perdalam sedikit ketika menyebutkan kalimat Allah. Maka di antara makna yang paling populer dari para ulama khususnya ahli Quran adalah Al-Jalalul Ghuyub, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang belum tersingkap. Kalau kita ingin dalami lebih mendalam lagi, ketika disebutkan kalimat Allah, rasakan Allah mempersamai kita. Ini penjelasan saya lebih agak sedikit mendalam. Rasakan Allah mempersamai kita. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Gak ada yang bisa hilang dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita masuk kepada Ar-Rahman, maka kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiratkan yang beliau maksudkan tadi. Dari kata Ar-Rahman ini, Allah memberikan sifat kasih sayang yang bisa menghilangkan kegelisahan, menghilangkan gumung, hal-hal yang kita rasakan tidak nyaman dalam hati kita, memberikan solusi dari setiap persoalan kita, memberikan ketenangan dari setiap kegelisahan kita. Dan yang terakhir Ar-Rahim, Ghafirul Dzunub, bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah menghilangkan kesedihan, menghilangkan ketidaknyamanan, juga masih memberikan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan dalam kehidupan kita. Tuan. Min huna nastati' an nufarriq bain Ar-Rahman wa bain Ar-Rahim. Ar-Rahman sifah khassah bidzat al-'aliyyah, la yashtarik ma'ahu ahad min khalqihi. فليس هناك رحمن في الوجود إلا الله. Dari sini kita bisa mulai bisa bedakan. Ketika disebut dengan Rahman, beliau ingin kaitkan dengan nama masjid ini tadi ya. Maka kita bisa simpulkan, siapa yang bisa menghilangkan langsung kegelisahan dalam jiwa? Siapa yang bisa mendatangkan solusi? Siapa yang bisa menghilangkan segala apa yang kita rasakan sulit dalam kehidupan kita? Bukankah hanya Allah? Karena itu, kata Rahman tidak akan pernah bisa disematkan pada makhluk termasuk manusia, hanya akan melekat kepada Allah saja. Sebaliknya dengan kata Rahim, kita bisa memaafkan. Orang salah kita bisa maafkan. Tapi kita belum tentu bisa menghilangkan kegelisahan yang dia rasakan. Orang mungkin punya sesuatu yang tidak tepat dengan kita, kita bisa tepikan, kita bisa lupakan. Karena itu, seseorang bisa disebut Rahim. Seorang ibu punya Rahim. Tapi Rahman itu status yang hanya melekat kepada Allah semata. Wa nahnu fi baitir Rahman. Nahnu fi baitil ih. بيت الرحمن لكي يتضح معنى الرحمن أكثر وأنها صفة خاصة بالذات العلية سبحانه وتعالى لا يشترك فيها أحد من الخلق عندما ينزل البلاء والوباء الخلق كلهم يتضرعون إليه مثلما حصل في إيه مثلما حدث في إيه في فيروس كوفيد 19 بقت الناس في رعب الناس في هلع الناس في فزع الكل يصلي ويسجد ويركع ويرفع يديه يا رحمن يا رحيم اللهم ارفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد فعلا الرحمن لا رحمن غيره فهو رحيم بعباده. Jadi kalau kita bisa paham kata Rahman ini, sebetulnya bisa kita ambil manfaatnya untuk kita terapkan dalam kehidupan. Kita sekarang ada di Baitur Rahman, nama masjidnya Baitur Rahman. Bukankah nama Rahman itu pengungkap segala kesulitan, menghilang segala keresahan, menghilang segala hal yang menyulitkan kita? Maka kalau datang ke masjid ini sesuai dengan namanya, manfaatkan nama itu. Minta kepada Allah untuk menghilangkan kesulitan kita. Tidak semua yang datang ke tempat ini merasakan senang. Mungkin ada yang sedang gelisah, sedang tidak nyaman, ada yang temannya kurang sehat. Bukankah saat kemarin dilanda COVID-19 yang sedang marak, banyak orang berdoa mohon kepada Allah, ya Rahman, ya Allah yang maha pengasih, hilangkan COVID ini, hilangkan musibah ini, hilangkan penyakit ini. Mumpung masih ada di sini, tempatnya Baitur Rahman, maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon menghilangkan semua kesulitan dan ketidaktenangan jiwa kita, sehingga ketika pulang dari sini kita merasakan kenyamanan. Yubba idhan Ar-Rahman sifatun khasatun bizzatil aliyah. أما الرحيم صفة مشتركة بين الله وبين عباده الله رحيم بعباده والأب رحيم بأولاده والأم رحيمة بأولادها إذن رحيم على وزن فعيل صفة مشتركة بين الله وبين عباده. Karena itu saya ingin tegaskan kembali, manfaatkan betul nama Rahman ini karena Rahman berbeda dengan Rahim. Rahim juga bisa diteladani dalam kehidupan kita. Kasihnya bisa bahkan diterapkan dalam konteks kehidupan sosial. Allah maha penyayang dengan sifat rahimnya. Bukankah dari kata rahim ini pun bapak bisa menjadi penyayang? Bapak penyayang, di antara nama mana Ibrahim kan Abun Rahim itu ya. Bapak sayang kepada anak, ibu sayang kepada anak, Allah sayang kepada hambanya. Itu keteladanan rahim. Tapi Rahman itu hanya untuk Allah saja. Sesayang-sayangnya bapak perhatian, ibu perhatian kepada anak, tetap tidak memiliki sifat Rahman dalam dirinya karena tidak mungkin menghilangkan semua kegelisahan yang dirasakan oleh anak-anaknya. Idzan عندما تقف في الصلاه وتقول بسم الله الرحمن الرحيم ايه واحده هذا الكلام كله في ايه واحده الايه الاولى من فاتحه الكتاب ولذلك سوره الفاتحه هي اعظم سوره في كتاب الله عز وجل. Karena itu, saya ingin tegaskan, kalau sudah paham makna ini, dan ketika kita menunaikan sholat, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rasakan makna itu. Punya kesulitan, minta oleh Allah dituntaskan. Sedang gelisah, minta ditenangkan. Sedang kurang kemudian hati kita, sedang futur, sedang jauh, sedang keras, minta dilembutkan. Karena itulah kemudian Al-Fatihah yang juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi bagian yang terpenting dalam Al-Quran. Walidhalik, هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم آية عظيمة ولذلك افتتح الله بها سور القرآن الكريم ما من سورة نبدأ بها إلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى سور القرآن الكريم بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم؟ كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لخلقه ولعباده إذا وجدتم في صورة من الصور وعد ووعيد وتهديد بالجنة بالنار أو بالعذاب أو بالجحيم تذكروا أنني في بادئ ذي بدء قلت أنا الرحمن وأنا الرحيم. Kalau kita melihat bahwa bahkan saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah membuka seluruh surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah, surah Al-Baraah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia dibukanya seluruh surah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah yang ke-9 tadi? Allah seakan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau kita ngaji kan kita sering mendapatkan juga selain janji tentang surga, kemuliaan, bukankah pernah dengar ancaman tentang neraka? Siksa yang berlipat kalau enggak mau tobat, hukuman-hukuman yang sangat berat. Supaya kita mengingat sekalipun Allah memberikan ancaman atau penegasan dengan hukuman-hukuman itu, masih diingat di benak kita. Allah mengatakan, hey, kalaupun kau mau kembali, ingat, aku punya sifat Rahman dan Rahim. Jadi seburuk-buruknya kita, sekalipun kita terancam dengan sifat Rahman dan Rahim Allah itu, masih diberi peluang untuk kembali. Masih diberi peluang untuk menjadi hamba yang baik. Maka ingatlah, ketika pernah berbuat salah dan terancam dengan keburukan, ingat kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kasih, sayang yang tanpa batas tetap memberikan kesempatan kita untuk kembali dan mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. هناك سورة واحدة في القرآن الكريم لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم سورة براءة لأن الله تبرأ فيها من المشركين والمشرك أشرك مع الله غيره فهو مقطوع من رحمة الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكان حقا على الله ألا يبدأها بالرحمة فبدأت أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah itu surah ke-9 dikenal dengan surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena di sini Allah ingin memberikan sebuah kesan yang tegas untuk melepaskan diri dari semua sifat-sifat syirik. Karena itu dibuka dengan kalimat bara'atum minallahi wa rasuli. Allah berlepas diri dari siapa? Dari perbuatan-perbuatan syirik. Sedangkan syirik itu tidak layak mendapatkan kasih sayang. Syirik tidak layak mendapatkan rahmat. Karena itulah bahkan pelaku syirik diancam dalam Al-Quran di surah An-Nisa, surah ke-4 di ayat 48. Bahkan disebutkan kedua kali di ayat 116 dengan kalimat yang tegas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dibawa sampai wafat. Ingat kalimat ini ya, kalau dibawa sampai wafat tidak akan diampuni karena memang syirik dengan rahmat itu tidak akan pernah menyatu. Karena itulah kalimat di surah Al-Baqarah, di surah At-Taubah tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk memberikan kesan tegas kepada sifat syirik yang bisa berbahaya dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. إذا كان الله سبحانه وتعالى افتتح سور القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم فحق علينا أن نقتدي بالقرآن الكريم لا نبدأ عملا ولا نقبل على مذاكرة ولا نقبل على عبادة ولا نقبل على أي شيء في حياتنا سواء كان طعاما أم شرابا أي شيء حتى جماع زوجتك حتى نصحك لأخيك حتى إحسانك إلى جيرانك دائما سمي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ عملي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ مذاكرتي بسم الله الرحمن الرحيم أأكل بسم الله الرحمن الرحيم أشرب لأن فيها حفظ من الله سبحانه وتعالى للعبد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أي ناقص ومقطوع أو منزوع منه البركة. Karena itu penting untuk diketahui pembuka Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran harus kita teladani. Allah saja membuka Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sejatinya itu memberikan isyarat kepada kita untuk membuka semua aktivitas kita mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka wujudkan kasih dan sayang di dalamnya. Minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika akan berhubungan seksual suami istri pun Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Kita tidak mungkin menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah karena ada rasa asa rahman dan rahim di dalamnya. Menyentuh perbuatan yang dilarang oleh Allah karena ada rahman dan rahim di dalamnya. Karena itulah Nabi SAW memberikan kepada kita pesan yang kuat. Seseorang yang tidak mengawali perbuatan baiknya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya, rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala terputus. Maka Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtara wa aqta. Setiap perbuatan baik yang punya peluang pahala dan keberkahan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilainya, terputus berkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idzan bismillahirrahmanirrahim ayah fiha dzikr wa fiha al-ibadah wa fiha ar-rahmah wa fiha al-barakah. هذا كله في آية واحدة من آيات الفاتحة، فكيف لو تحدثنا في باقي الآيات؟ لذلك هي أم الكتاب الفاتحة. ها اسمها إيه؟ أم الكتاب. جمع الله فيها كل معاني القرآن الكريم من عقيدة ووحدانية وتعظيم وتنزيه لذاته سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الآية أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يبارك في هذا المكان وأهله. اللهم أمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena itu beliau akhiri dengan menyampaikan di Bismillahirrahmanirrahim ada unsur ibadah, ada unsur kasih sayang, ada unsur kedalaman perhatian, ada unsur kemuliaan. Maka bagaimana dengan satu ayat ini saja yang punya banyak makna yang luar biasa, apalagi kalau kita meneruskan ke ayat-ayat yang lainnya termasuk Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab. Semua inti Quran ada di situ. Jadi kita dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim saja seharusnya, maaf, kita menjadi pribadi yang penyayang untuk meneladani kata Rahman. Kita menjadi pribadi yang pengasih. Kita harus meningkatkan ibadah dari kata Allah. Kita harus menjadikan pribadi yang lebih baik. Karena itu, beliau ingin menutup mudah-mudahan dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini, Allah memberikan kebaikan kepada kita, mengumpulkan kita dalam kemuliaan, dan memberikan pahala kepada kita, serta di akhirat kelak diberikan hasil dari perjuangan kita dengan kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Dan diakhiri dengan salam. أشكركم جميعا شكرا جزيلا لهذه هذه ليست كليمات وإنما فيه لؤلؤ والمرجان الذي تسربنا من تلك الكلمات الصافية الفعلة لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بتلك الكلمات الطيبة ونمثل كل هذه التوصيات في بقية أيامنا. فكما عرفت أن البقية من الله سبحانه وتعالى تكون الصالحة، والباقيات الصالحات خيرا عند ربك. فهم؟ طيب paham tum lah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal sekali loh Pak, Ibu. Ya, ini beliau ini susah dapatnya. Di Mesir pun belum tentu bisa dapat, karena kan di Mesir luas gitu kan, orangnya banyak, tapi belum tentu juga dapat kesempatan untuk ngaji ya. Hadza fursa ghaliyah jiddan la laysa min as-sahl an najid Syekh Ali yani yajlis wa yufidana wa yudarrisana, fa lidzalika nastafid yani min kalimatihi min durusihi. Fa maratan ukhra Rasulullah subhanahu wa ta'ala daiman yahfaz sihhatahu wa yudima sihhatahu, wa dan menjanjikan kepada kita insyaallah tidak hanya sekali dua kali ini, mudah-mudahan ke depan bisa berkesinambungan. فلا نريد أيضا أن نستفيد من تلك الكلمات الترحيبية لأخينا وصديقنا وأهلنا السيد محمد بن سعد. فهذا يعني كما نستطيع أن نرى من وجه النير لأن أصبح منور في هذه الليلة المباركة. kita melihat bahwa di pojok sana ya, saya perkenalkan ini atase agama di kedutaan Mesir pojok kiri sana, dan kita lihat semakin bercahaya di malam hari ini karena sorotan lampunya makin ke depan gitu ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada beliau malam ini sebenarnya malam perpisahan karena beliau akan meninggalkan Indonesia dan akan digantikan tugasnya yang baru oleh beliau namanya Pak Yasir. Ya, beliau atas agama yang baru akan bertugas. Biasanya setiap pergantian yang baru, kalau datang yang baru datang ke kami. Kemudian memperkenalkan yang baru, juga nanti ada utusan Al-Azhar. Dan sebagai tanda pertemanan, kemudian juga tanda persaudaraan. Dan mudah-mudahan juga bisa membangun hubungan baik ke depan. فمعطي كلمات يعني ترحيبية لسعادة الملحق الدين المستشار فليتفضل لي مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بداية أود أن أشكر دكتور آدي على هذه الدعوة الكريمة التي جعلتني أستطيع الجلوس أمام هذا الجمع الكريم ثانيا أنا لست متحدثا مفوها كما أستاذنا الشيخ علي ولكن سأتحدث معكم قصة بسيطة عن نفسي Baik, pertama beliau mengucapkan terima kasih pada yang telah mengundang beliau supaya juga bisa mempersamai kita semua di sini dan beliau dengan tawadu mengatakan saya ini bukan pengajar seperti Syekh Ali. Kemampuan bicara saya mungkin jauh, tapi izinkan saya berbagi kisah yang simpel saja. Tafadhal. Laqad habani Allah bi wazifah tasmah li bit tajawul fi buldan kathira hawla al alam. Fa qabla an ati ila Indonesia, kunt mawjud fi al wilayat al muttahada al amrikiyah. Saya mau share sedikit, Allah memberikan kesempatan amanah kepada saya dengan satu pekerjaan yang dengan itu memberikan saya peluang untuk menjelajahi dunia. Jadi saya pernah juga bertugas di beberapa negeri sebelum ke Indonesia ini, termasuk juga di Amerika. Fadhal. عندما أخبروني وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية أنني سأذهب إلى إندونيسيا للعمل هناك لمدة 6 أشهر. فشعرت بالخوف المرة الأولى التي أذهب إلى آسيا أنا لا أعرف لغتهم ولا أعرف شيء عنهم فماذا سأفعل كيف سأتعامل معهم Jadi yang menarik tuh begini saat saya sedang di Amerika saya tiba-tiba dihubungi oleh Kemlu-nya sana di Mesir bahwa beliau akan bertugas di Indonesia itu sedang di Amerika dan durasinya 6 bulan Maka yang pertama terbayang di hati beliau dan benak beliau adalah kekhawatiran. Karena saya belum tahu mungkin khawatir lihat antum itu ya nanti itu. Itu khawatir karena belum kenal, belum pernah ke Asia, belum tahu bagaimana bahasanya, bagaimana masyarakatnya dan sebagainya. Fadal. Walakin ba'da huduri ila Indonesia wa ta'amuli ma'akum wajad sya'ban khaluqan متدينا وجدت وسطية في التعامل بينكم وبين بعض لم أجد في يوم خلال فترة عملي هنا لم أجد شخصا أسأ إليه أو رأيت شخصا يسأ إلى شخص آخر وجدت تعامل سماحة في التعامل مع الآخر وجدت كل شيء جيد شعرت أنني لم أغادر مصر شعرت أنني بين أهلي بالفعل Tapi ketika saya sampai di sini, semua kesan itu berubah. Dari semua negara yang pernah saya tempati, tidak ada yang paling berkesan seperti Indonesia saat ini. Ternyata saya mendapati masyarakatnya sopan-sopan, kemudian juga sangat toleran, manis-manis, pergaulannya baik-baik, gitu ya. Mungkin beliau datangnya ke tempat yang bagus-bagus saja gitu ya. Dan itu memberikan kesan tersendiri sampai sekarang saya mau kembali ke Mesir. Hal yang sangat berbeda yang mungkin tidak saya jumpai saat di Amerika sana. Jadi kalau dulu beliau mungkin di Chicago, sekarang ke Chicago gitu ya. Fadal. Kama as'adani an yuwajadtu fikum inasan wa sya'ban yas'a li ta'allum al-Qur'an. Yas'a li tadabbur al-Qur'an. يحب الأزهر ورجاله ويقدسهم والجميع يتمنى أن يذهب إلى الأزهر وأن يدرس هناك وجدت فيكم الدين الصحيح الذي لم أراه في عدة دول زرتها وجدت فيكم شعبا طيب بطبعه شعبا خلوق بطبعه. إذا استمريت في الحديث عن الشعب الإندونيسي لن تكفيني هذه الأمسية الجميلة، سأظل أتحدث لمدة 6 أشهر قادمة، ولكن ليس يوجد لدي وقت لأنني قريبا سأغادر إن شاء الله. Saya betul serius menyampaikan ini, tidak dibuat-buat. Memang yang saya dapati kesan di Indonesia itu berbeda. Masyarakatnya ini serius dari jiwa saya yang paling dalam, maksudnya beliau ya, bukan saya. Jadi masyarakatnya baik-baik. Dan yang paling menarik itu cinta dengan Quran. Dan ini yang menjadikan Indonesia bagi saya istimewa. Masyarakatnya senang ngaji, senang baca Quran. Bahkan anak-anak mudanya pengen punya cita-cita yang tinggi untuk belajar di Al-Azhar. Pengen ada di sana, pengen jadi ulama, bergaul dengan yang baik-baik. Ini mungkin yang tidak ditemukan juga di tempat-tempat yang pernah saya singgahi, atau boleh jadi di tempat-tempat yang mungkin negara lain selain Indonesia. Karena itu kalau boleh saya memilih, kata beliau, saya ingin memperpanjang tugas di sini. Tapi kan tidak punya kewenangan untuk itu, dan beberapa hari ke depan saya harus meninggalkan Indonesia. Sungguh ini kesan yang sangat mendalam, masyarakat yang baik-baik, dan saya harap semua itu bisa terjaga untuk kita semuanya. والآن بعد نهاية فترتي ومرور 6 أشهر هنا في إندونيسيا، كما أخبرتكم مسبقا كنت خائفا جدا قبل أن آتي، ولكن الآن أنا حزين، وكنت أتمنى وأدعو من الله أن تطول فترتي ليست 6 أشهر بل 60 عاما أو ما حييت. شكرا دكتور آدي، شكرا إندونيسيا، شكرا لكم، شكرا على حفاوة الاستقبال، وأتمنى لزميلي المستشار ياسر كل الخير، وأتمنى منكم مساعدته والتعاون معه في كل شيء. شكرا جدا جدا على دعوتي لحضور وسط هذا الجمع الكريم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Saya datang dengan ketakutan, tapi harus saya pulang, tapi saya harus pulang dengan kesedihan. Saya datang dengan ketakutan, kata beliau, kekhawatiran mendalam, tapi saya harus pulang dengan kesedihan yang tak mampu saya lukiskan. Kalau boleh saya memilih, saya ingin diperpanjang, bahkan bukan hanya 6 bulan, kalau perlu 60 tahun saya di sini lagi untuk di Indonesia. Terima kasih untuk semua yang membersamai tugas saya di sini. Terima kasih teman saya, terima kasih masyarakat Indonesia. ونحن الآن في نقل مباشر أيضا، فنشاهد ليس فقط من جميع أنحاء إندونيسيا، هذه قناة متصلة إلى جميع المحافظات في إندونيسيا، 34 محافظة، والاشتراكات معنا أيضا أكثر من 19 دولة، وهناك من حضر أيضا معنا حتى من سلاوسي، من هنا 3 ساعات بالطيارة، وهناك من أتى من كندا أيضا حاضر هذه الليلة، dari سلاوسي، dari جوا مانا، boleh angkat tangannya، شوفي. هؤلاء يعني أتوا بالطيارة هذا الصباح ونزلوا في سوكارنو هاتا بعد الطول إلى هنا من أجل المحاضرة. نعم. سلا yang paling jauh selain Sulawesi dari mana? Selain dari mana? Kalimantan Selatan. والأخ من كاليمانتان الجنوبية. نعم كاليمانتان الجنوبية فيحتاج إلى نعم بعيد. أحيانا قد تحتاج إلى طيارتين من هنا من جاكرتا. Selain dari Kalimantan dari mana lagi yang jauh? Tambun sini, Tambun. Tambun sini, Rawalumbu sini. Ada lagi, Aceh mana Aceh? Aceh? Tidak ada Aceh? Ada, itu benar Aceh. Ya, ini dari Aceh beliau ya. Asalnya di Aceh, tinggal di sini ya. Baik. Ada lagi ada Aceh. Bekasi mana Bekasi? Dari Bekasi. Baik, ada min Lampung. Lampung huna takriban bitayara sa'ah. Lampungnya di mana? Metro. Ba'da an nazal min at-tayara yahtalil sa'atin bis sayara. Bitali yani, itu masya Allah min adli muhadarah wa laysa faqat al-muhadarah. Anna ana akhbartu fil i'lan anna hadhihi al-laila fi adan takrim Syekh Al-Azhar al-Mustashar, fa ana qultu lahum ya an nakuna ma'akum yani qalban wa qaliban. Fa Aidan, teman-teman sekalian, beliau memperkenalkan ini adalah yang bertugas baru, Mustasar Yasir. Ya, saat Mustasar Yasir, beliau adalah mengganti tugas dari yang telah lama, yang akan menggantikan. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yuwasila al-amal al-madi bi insyaallah nasyat al-qadim al-mufid. Fa nasallahu subhanahu wa ta'ala aidan an yuyassira aw yaj'al taysira amalakum kama summitum yani bil yasr. Fa Allah subhanahu wa ta'ala an daiman an yudima alaqatina at-tayyibah wal baina Masr al-shaqiqah wa Indonesia al-habibah. Lidhalika nu'ti ala al-kalima li sa'at mustashar al-jadid Yasir li yu'tiana al-kalima tarhibiyah fa alayhi falitafadhal mashkura. Kita mendengarkan dulu beliau sejenak ya. Sedikit saja, 5 menit barangkali untuk memberikan pengantar pada kita. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda kalami taban bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taban ana bidayat ikhtiyari annana ataamal aw atawajad fi dawlat Indonesia wa hiya tu'ad min akbar dawl al-alam islamiyan. فإني قرأت عنها كثيرا ولكن عندما زرتها وجدت أكثر ما قرأت وجدت شعبا كريما طيبا خلوقا شعب مسلم بالفطرة يعني ولد بالفطرة بأخلاقيات الإسلام الأدب الأخلاق الاحترام كل ما ينادي به تعاليم الدين الإسلامي وجدته بالفطرة في الشعب الأندونيسي. ما شاء الله. Sebenarnya kalau saya mau jujur, saya bisa katakan terjemahnya sama seperti yang pertama, ya. Tapi saya harus detilkan bahwa beliau menyampaikan yang pertama, saya berbahagia, bangga, bisa berada dan ditugaskan di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang saya saksikan sendiri dengan pembuktian kehadiran saya di sini. Karakter masyarakat yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh pendahulu saya tadi. Masyarakatnya baik, taat dalam beragama, dan juga kehidupannya sangat saling perhatian satu dengan yang lainnya. Toleran, dan memunculkan karakter-karakter juga yang sejujurnya penting untuk diteladani dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Fadhal. Wa indama kuntu ara ayy Indonesia fi Masr, kuntu a'tabiru safir li dawlat Indonesia. لأنه كنت بشوف فيه أخلاقيات جميلة وأدب رام فكان كل واحد موجود بيتعلم في الأزهر كان بيعتبر سفير لدولة أندونيسيا في مصر بكرمه أخلاقياته وأدبه وحبه للعلم وحبه للقرآن وحبه لتعليم الدين الإسلامي عايز يتعلم ولا يعني ما كانش لا حدود له فإنه يتعلم فكان يريد التعليم أكثر فأكثر فأكثر فأكثر لأنه هو بجد شعب جميل ومحترم وأنا يشرفني إن أنا أكون موجود في وسطكم ويشرفني طبعا إن أنا لبيت دعوة شيخنا الجليل دكتور هداية أنا سعيد جدا بوجودي معاكم وأتمنى من الله إن أنا أكون استكمال لصديقي وزميلي المستشار محمد إن أكون استكمال لي وبحمد ربنا ان انا اكون مثلا سبب في ان ربنا اجرني خيرا بما افعل لان احنا دلوقتي في قصة ان احنا كلنا بنحاول بقدر الامكان نعلم بعض تعليم ديننا وديني الاسلامي وان انا طبعا يشرفني الدكتور علي طبعا ان انا حضرت معاه فانا سعيد جدا بالجلسة ديت وان يكون اول لقاء في بيت من بيوت الله فطبعا حاجة عظيمة جدا ان انا بداية عملي باعتبرها دي نقطة انطلاقة من هنا من بيت من بيوت الله والف شكر واشكركم على حفاوتكم وحسن استقبالكم والف شكر شكرا baik beliau memberikan kesan yang dalam juga bahkan sebelum saya kesini saya juga menyaksikan selain mendengar bahwa pelajar kita yang ada di Mesir, termasuk juga yang saya lihat, yang saya perhatikan, termasuk duta-duta Indonesia yang baik-baik, semangat dalam belajar, serius dalam menempuh pendidikan, dan saya meyakini mereka bukan hanya pelajar, tapi juga duta-duta yang membawa nama Indonesia. Dan yang paling menarik adalah, malam ini saya dikembalikan kepada aura positif ketika melihat bapak-bapak sekalian, khususnya saya tidak sebut ibu ya, karena di dalam, jamaah sekalian, dan memang saya ingin mengatakan kebahagiaan terdalam saya adalah tugas pertama saya di Indonesia dimulai dari masjid. Dan ini adalah keberkahan tersendiri bagi saya akan memulai tegas ternyata kemuliaan yang Allah berikan, saya harus dimulai dari masjid ini. Jadi beliau tuh awal mulanya mau tugas nanti dari sini, ke sini dulu bertemu dengan kita semua. Jadi ini kebahagiaan saya yang sangat mendalam. Saya memberikan terima kasih kepada rekan saya, pendahulu saya, Ustadz Muhammad, dari apa yang telah beliau siapkan untuk saya sehingga saya bisa memulai pekerjaan dengan baik. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ali yang telah membersamai pertemuan malam ini, sehingga beliau juga berharap ada keberkahan-keberkahan dengan tausiah-tausiah yang telah disampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, kata beliau, saya bahagia, saya senang bersama Anda, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada tugas-tugas saya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kemudahan seperti yang diharapkan. Fanashkuru syukran jazilan ala jami' ahlina fala astati an aqul duyufana liannakum indama nazaltum Indonesia fa antum ahlan yani wa yakunu sahlan huna madumtum fi Indonesia fa nahnu ma'akum fa ana daiman aqul yani ahdu Misr laysa al ikhwa wa laysa al asdiqa wa innama ahl فمدمت هنا فليتفضل يعني مفتوح لكم ولنستطيع أن نعمل التنسيق بينكم وبيننا ما يجعل عملكم يعني يسرا بيد الله سبحانه وتعالى الله يبارك فيكم فكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى دائما لأن نحن في مجلس العلم فالدعاء في مجلس العلم إن شاء الله يكون مستجاب نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يحفظ أهلنا فخاصة شيخنا دكتور علي وكذلك مستشار محمد مستشار إذن ياسر في رعاية الله سبحانه وتعالى فيديم لهم الأجور بإذن الله سبحانه وتعالى ويدل لهم الخير في كل أعمالهم الصالحة ويزيد من ميزان حسناتهم إن شاء الله فأهم شيء يجعل عملهم بإذن الله سبحانه وتعالى علامة الحب والمحبة بيننا وبين شعب أندونيسيا وشعب مصر العربية المحبوبة. لذلك العلامة من كل هذه الأشياء نريد أن نكرم يعني جهودكم ما دمتم هنا في أندونيسيا، فهذه ليست عطاء ولا هدية وإنما رمزا لحبنا إليكم. فنحن نشعر بأن هذا قد لا يساوي يعني بعملكم وإسهاماتكم هنا في أندونيسيا، ولكن هذا علامة الحب لكم جميعا منا. فدعونا واستسمحوا يعني لنا، سامحوا لنا بأن نكرمكم بذراع الحب والمحبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه رمز المحبة بيننا وبينكم. Kita ingin memberikan satu kesan cindera mata, tanda kemuliaan. Mohon teman-teman bisa dibawakan. Mana? Nah ya, ini kita ingin berikan satu penghormatan. Ini dulu yang dua, mohon disimpan satu sebentar. Ini tanda cinta, tanda kasih sayang, persahabatan. Karena beliau ini yang memudahkan visa untuk ke Mesir, dan juga memberi kesempatan beasiswa-beasiswa tuh kalau di depak, di tes dan sebagainya kan lewat kedutaan yang memudahkan ini. Jadi kalau teman-teman punya akses baik, hubungan baik, mau ke Mesir tinggal telepon tuh. Ya, tapi dilihat nih wajah kelakuannya gimana nih gitu kan. Kalau baik dapat ya. Nah, ini kita ingin berikan fa hadzal dira' maktub bismi. Fa bisah. Ada maktub bismi, ini tertulis nama saya. Wabis sa'ah. Jadi nuridukum da'iman antadkuruni yani fi kulli sa'at. Yani kita inginkan bahwa beliau mengingat kita di setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Ya, saya juga bingung nanti ngikirin keluarganya bagaimana gitu ya kalau ingat kita semua. Pak Nurid takrim li awalan Dr. Muhammad. Teman-teman yang kedua wa thaniyan aydan nurid an yakuna hadha takrim انطلاقا مميزا وأيضا من علامة التنسيق والحب مع المستشار الجديد فاسمحوا لي أن أعطي نفس الذراع لأن علامة الحب بين المستشارين kita berikan yang sama, plakat yang sama. وهذا انطلاق العمل لكي يهتم بالتوقيت والساعة ولكن لا يحاسب مدة إقامتي هنا في أندونيسيا وليس أخيرا وإنما هذه انطلاق المحبة. لو كان هذا مستشارين، هذين مستشارين من السفارة، فطبعا هذا أيضا سفير الأزهر الشريف، فأهل القرآن يعني يطالب بنا أيضا أن يقدم له التقريم، تقريما خاص لأهل القرآن الكريم أيضا ذراع، لكن ذراع مختلف لأن ذراع هذا لأهل القرآن. فهذا أيضا علامة الحب لشيخ علي، علاقاتنا بين أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيني وبين شعالي محبة في الله سبحانه وتعالى واذكرني عند ربنا لو يكون حساب ميسر لكم يعني اذكرني عند ربك فأتمنى من أن يكون رجلان يتحب في الله سبحانه وتعالى فنشكر للشيخ علي هو بعثة الزارية beliau adalah utusan Al-Azhar الذي يعني يديم وظيفته هنا في اندونيسيا يشرف الناس يذهب يعمل الجولة إلى بعض المساجد هنا في محافظات شتى في اندونيسيا beliau itu dah kemana-mana sampai ke Lombok ya sampai ke Madura berapa tempat itu untuk membimbing masyarakat jadi ini bukan satu pemberian tapi alamat Bismillah, Allah ibarik fi. Bismillah. Jadi ini tanda cinta di antara kita semua dan kami bersahabat. Ya, duta Mesir itu yang kesini kami bersahabat karena saat datang kesini pertama kali dari bandara ketemu saya dulu. Ya, saya jamu di Jakarta, ketemu semuanya di sebelum menyebar. Jadi saat pulang pun kita masih bersama. Awalu yang telah hubutuhum min Masr yani fi Jakarta fil matrana istadaftuhum yani istakbaltuhum fi Jakarta. Fa hadhi alamatul hub wal sadaqah bainana. Atalan la ansa عندما عادوا الى بلادهم الى مصر ايضا دائما معنا التواصل دكتور محمد والاخرين وال نحن يعني نرغب منكم الا تنسونا ايضا يعني ليس فقط في اعمالنا ومعاشرتنا لكن ايضا في دعائكم وفي سجودكم وفي جميع اعمالكم الصالحه kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang bersamai pertemuan malam hari ini satu terima kasih kepada EKM Yayasan Masjid Baitur Rahman, nashkur li jami' al-ikhwa al-amilin fi hadha al-masjid al-mubarak, fi hadha al-jam'iyyah al-tayyibah, jam'iyyah Masjid Baitur Rahman. Terima kasih banyak untuk malam hari ini yang telah disiapkan dengan baik. Semoga Allah memberikan pahala dan keberkahan untuk semuanya. Kemudian yang diharapkan, ya nanti kita lihat lagi. Tidak bosan kalau pekan depan kesini lagi, ya atau pekan-pekan yang lain. Kita akan berputar dulu ya. Baik, satu itu. Yang kedua, وثانيا ايضا نريد ان نفيدكم علما kita ingin memberikan sedikit informasi bahwa yang lulus الطلاب الناجحين للالتحاق بالدراسه بكليه الدعوه الاسلاميه في طرابلس في ليبيا yang lulus di kuliah dakwah islamiyah fi ashrat tullab 10 orang sudah sampai di sana sudah siap هم مقبولون في كليه دعوه اسلاميه وجاهزين بالتاشيره وكل شيء ان شاء الله ان قريب سيسافرون الى طرابلس. Jadi yang 10 ini yang saya seleksi wa hum ahlul quranul karim. Ini amil al-imtihan di jami' al-muhafazat fi Indonesia faqat bi ahlul quranul karim. Lolos 10 orang sudah siap semua tinggal tunggu keberangkatan dan yang kedua nanti insyaallah ini di kampus terkuat juga Quran masih di Tripoli di Libya tapi di Zlatin nanti Jami' Asmaria kita akan siapkan 15 sampai 30 kuota itu pun gratis. Ya kita yang biayai dari sini keberangkatan di sana full beasiswa semua tidak ada biaya sedikit pun. Sudah masuk makalahnya ke saya akan seleksi dan setelah itu nanti akan ada imtihan syafawi dengan kami baru kemudian diberikan apa namanya? Keputusan. Yang kedua yang jauh-jauh itu nanti ada paket ya, tapi tidak boleh rebutan. Karena rebutan itu hanya untuk 17 Agustus saat panjat pinang. Ya, karena ini habis ngaji, tolong yang jauh dulu, yang paling jauh dulu ya. Itu ada 300 paket kurang lebih untuk warga masjid yayasan tidak perlu mengambil karena sudah disiapkan terpisah. Ya. Nah, itu nanti ada yang jauh-jauh silakan, yang goa tidak usah mengambil karena sudah ada di paket pembelajaran, ya. Kalau ngambil lagi bisa menghilangkan hafalan Quran nanti. Baik ya. Untuk yang jauh-jauh silakan nanti, kalau yang belum tawakal pada Allah nanti insyaallah akan ada kembali. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, ingat ya, ingat baik-baik apa yang kita pelajari malam hari ini, kita amalkan. Siap insya Allah? Taib. Nakhtim biddu'a, fa tafaddali Syekh Ali an yadu'a lana fi hadhal maqam syarif li khitam hadhal muhadhara. Kita meminta kepada Syekh Ali untuk mendoakan pertemuan kita malam hari ini, semoga Allah berkahi. Allahumma anfa'na warfa'na bil-Qur'an alladhi rafa'ta makanah. وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نشهد يا ربنا بأنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان وظاهر البرهان ومحروس من الزيادة والنقصان. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إماؤك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا ممن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، واجعل آخرتنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. Makasih Syekh Ali, jazakumullah khair. Terakhir teman-teman sebelum kembali, kepada warga di sini, jemaah KM di sini juga ada kegiatan-kegiatan ta'lim, ustadz-ustadznya bagus-bagus, baik-baik, silakan ikut dihadiri. Dan ini ada ustadz yang tawadu dari tadi, ini sahabat saya nih, teman saya, baik sekali. Ini di belakang, saya minta ke depan dulu nih. Ini ada Ustaz Omar Mita, tapi karena ini putra beliau Ja'far ikut sedang tertidur ya, jadi di pangkuannya enggak sempat terpangku. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan beliau sehat ya, tinggal di sini, dan mudah-mudahan memberikan juga Ustaz ya sirawan pengetahuan untuk di sini. Baik, mohon izin untuk keluarga juga, alhamdulillah kami ada koordinasi, insyaallah kita akan coba juga membangun sekolah Quran di sini di tingkat TK ya. Jadi nanti ada Akhyar International Islamic School tingkat TK yang sedang kita akan ikhtiarkan dibangun di dekat masjid ini, dengan harapan bisa mensupport juga kegiatan ke masjid. Nanti ada anak-anak di sini yang bisa dididik, yang meneruskan nanti kemakmuran masjid untuk ke depan. Nah, itu agak kuat kurikulumnya, jadi yang diterima cuma 40 orang, dan tingkat TK itu 5 juz nanti lulusnya. Kemudian SD-nya 30 juz dan karakternya Quran. Jadi kurikulum nasionalnya diberikan, tapi juga dari basic kurikulum Quran dan hadisnya. Semoga ada kemudahan, semoga manfaat. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tertib, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.